Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita memuji Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Hidup, berdiri sendiri, Zat yang Maha Kuat, Maha Melihat, Maha Mendengar, Maha Mengerjakan apa yang Dia inginkan. Dia telah yang menciptakan, Dialah yang telah menciptakan semua yang di langit, di bumi dan di kedalaman lautan, baik kelihatan atau tidak kelihatan oleh mata manusia. Tidak ada sekutu, tidak ada partner dengannya. Dia Maha Bijaksana, Maha Adil, dan Dia telah menggantungkan segala nikmat yang Dia berikan kepada kita dengan kalimat Alhamdulillah. Maka sering-seringlah saudaraku mengucapkan kalimat yang mulia ini. Juga yang kedua, kita panjatkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu-satunya guru, kiai, suri tauladan, kekasih abadi yang selalu kita cintai. Karena dengan perantara mengikuti beliaulah kita akan dicintai oleh Allah dan juga kita akan masuk ke dalam surganya. Juga dari sisi lain, Allah dan malaikatnya telah memberikan salam kepada beliau. Maka sangat wajar sebagai pengikut yang setia kita selalu memberikan salawat dan taslim kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan bahasan dosa besar, dan malam ini dosa besar kedua, membunuh. Kira-kira kalau kita sebutkan kata-kata membunuh, apa yang terlintas di benak Anda semua? Saya coba tebak. Misal seseorang berpikir mengambil pisau menusuk seseorang. Itu betul. Seseorang memegang pistol menembakkan ke arah orang lain, kemudian orang itu mati. Itu juga betul. Dan itu yang umum orang tahu. Tapi banyak sekali metode membunuh yang orang tidak tahu kalau dia sedang terlibat di dalamnya. Dan ini yang akan banyak kita sentuh. Seperti contoh, teman-teman di sini suami, Anda punya tanggung jawab untuk menjaga keselamatan diri Anda dan keselamatan keluarga di rumah, istri dan anak. Itu kewajiban. Memberikan mereka tempat yang aman, memberikan mereka nafkah yang halal, mendidik mereka dan melindungi mereka. Bahkan dalam agama, kalau kita meninggal dalam kondisi melindungi istri dan anak, mati syahid kalau sampai kita terbunuh. Jadi menjaga mereka itu sama dengan menjaga pasukan muslimin, bukan main-main. Terbunuh bila membela istri dan anak, mati syahid, membela kehormatan. Kalau misal listrik di rumah atau ada colokan listrik yang terbuka, keluar kabelnya dan jelas kalau kesentuh bisa kesetrum. Lalu istri berkata kepada Anda, ini bang, ini kak, ini listriknya terbuka, bisa berbahaya buat saya sama anak-anak. Lalu Anda agak remeh, ya udah nanti deh. Berjalan sehari, dua hari dengan kesibukan kita lupa. Seminggu kemudian kita dengar istri kita kesetrum meninggal dunia. Siapa yang tanggung dosanya? Hah? Suami. Itu membunuh. Yang banyak orang tidak sadar tuh. Padahal dia sedang membunuh dengan cara seperti itu. Karena itu tanggung jawab dia. Si orang istri bisa membunuh suaminya, tapi dia gak niat sebenarnya, tapi membunuh. Makanan yang sudah rusak di rumah, sudah jelas berbahaya, tapi gak apa-apa deh dipanasin, coba aja, daripada dibuang sayang. Dibihidangkan kepada suaminya, suaminya makan keracunan mati. Siapa yang dosa? Membunuh gak itu? Membunuh, dia tahu itu berbahaya. Si suami tadi tahu, listrik ini kalau kesetrum, istri anaknya mati. Dia tahu, tapi karena dianggap itu bukan seperti menusuk pisau, bukan dengan menembakkan pistol, berarti gak mati gitu kan. Nah ini berbahayanya nih. Seorang istri membiarkan, lagi ngepel di rumah ada air tergenang, terima telepon temannya, dia gak selesaikan, lantai lagi basah semua, suaminya lewat kepleset, jatuh, kebentur, mati. Siapa yang bunuh tuh? Istrinya yang bunuh tuh. Dia tahu orang kalau kepleset sama air sebenarnya berbahaya, tapi kenapa dia gak selesaikan tugasnya? Lihat bahayanya ya. Jadi membunuh itu bisa masuk ke dalam banyak bab, banyak metode. Bahkan kadang-kadang hal-hal yang kita tidak sangka gitu. Kita memberikan atau kita menjadi penyebab seseorang sampai terjerumus pada kematian, itu sama dengan membunuh. Hati-hati, makanan rusak jangan dikasih ke orang lain. Gak boleh. Buang, udah rusak. Jangan kena sudah rusak, udah kasih aja orang yang lewat di jalan, dia makan, dia mati. Siapa penyebabnya? Yang memberi. Membunuh itu namanya. Anda yang jadi dokter, sembarangan kasih resep, yang penting pasien bayar. Kemudian orang itu pulang keracunan, mati. Siapa yang bunuh dia? Memang ajalnya ya, tapi kita bicara sekarang, kalau bicara masalah membunuh orang lain atau nanti ada bahasan sendiri juga, ada dosa besar sendiri, bunuh diri, itu bicara masalah proses. Sama dengan syahid, mati syahid di medan perang. Kita bicara tentang proses matinya. Ajal pasti datang, tapi proses mati sedang dibahas. Ada proses mati yang maksimal, mati syahid. Ada proses mati yang berbahaya, yang bisa membawa pada dosa, kayak membunuh. Juga ada bunuh diri. Nanti ada bahasan kita sendiri, bunuh diri. Dokter kasih antum dosis, nih ya, minum. Tidak boleh lebih. Berbahaya, bisa jadi racun. Ah, gak apa-apa, minum aja. Tadi dosis cuma minum 2 butir, enggak, ini minum 5 butir. Biar saya bisa tidur lelap, gak bangun lagi. Mati, bunuh diri bukan? Bunuh diri itu, dosa bunuh diri. Jadi bunuh diri itu bukan cuma sekedar minum racun. Banyak penyebabnya. Orang tahu dia ngantuk, dia ini bisa tabrakan, tapi maksa, tabrakan mati, bunuh diri itu. Itu bahaya sekali, gitu kan? Jadi sudah mati, memang ajal datang, tapi prosesnya masuk dalam hukum syar'i, dia membunuh diri. Bahaya sekali. Semua yang bisa membahayakan diri kita dan membahayakan orang lain, sehingga akhirnya mendatangkan penyebab, jadi penyebab matinya seseorang atau matinya diri kita, berarti dosa membunuh atau bunuh diri. Apapun itu, tentu ini masuk ke dalam semua lini kehidupan. Saya tidak terlintas sekarang, saya harus rincikan bagaimana, tapi ini contoh-contohnya. Membunuh ini, saudaraku, diharamkan dalam Islam. Tidak boleh sama sekali. Tidak boleh sama sekali. Haram. Kecuali dalam hal-hal yang Allah halalkan, dan itu hanya terbuka dalam 3 pintu saja. Yang pertama, kalau dia diserang tiba-tiba oleh perampok, oleh pencuri, dia harus bela dirinya. Dan kalau dia membela diri, mungkin orang itu menggunakan senjata, lalu dia pun mengambil senjata terdekat, lalu kemudian terjadi perkelahian, dia tusuk orang itu mati. Itu enggak masalah. Lain. Itu pintu terbuka karena membela diri. Yang kedua, kalau orang-orang yang sedang dihukum mati atau orang yang mati kena hukuman mati karena hukum syar'i, membunuh dikisos, dipenggal kepalanya, dengan orang berzina dirajam, itu lain. Ada hukum syar'i di situ. Dan yang ketiga, jihad di jalan Allah. Jihad di jalan Allah. Selain daripada ini, jangan angkat senjata, enggak boleh sama sekali. Bahkan ada hadis yang sangat tegas melarang seorang muslim mengambil senjata atau besi yang tajam deh, mungkin pisau, mungkin besi, dan diarahkan kepada saudaranya muslim. Mengarahkan saja enggak boleh. Dalam sebuah riwayat Imam Muslim, pernah ada sahabat yang menaruh pedang di pinggang sebelah kanannya. Biasanya mereka pakaiin sarung dari kulit supaya tidak kena orang lain. Ini kebetulan dia enggak punya sarung pedangnya, ditaruh begitu saja, digantungin begitu saja, diikat di pinggangnya. Waktu Nabi SAW lihat, Nabi SAW mengatakan, beritahukan orang itu suruh pasangkan sarung pedangnya, jangan sampai gara-gara itu dia menyakiti muslimin. Gak boleh sama sekali. Memberikan pisau itu dianjurkan jangan berikan yang tajamnya ke depan, dibalik pisau itu dikasih kepada dia. Mengarahkan saja sudah berbahaya. Dan dilarang membuka semua pintu yang bisa membawa pada pembunuhan. Apapun itu, orang yang melakukan pembunuhan, menusuk atau apa aja tadi proses-prosesnya, dan orang yang menjadi otak, pemilik ide, sama aja dosanya. Sama aja. Seseorang bayar preman suruh bunuh orang itu, dibunuh sama dia. Saya enggak ikut-ikutan, preman ditangkap masuk penjara, tetap aja secara syar'i dia kena. Dia otaknya, dia penyebabnya. Kata Nabi SAW, nanti ada bahasan sendiri dosa besar ya, tentang masalah siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang melakukannya, yang mengikuti dia tanpa dikurangi sedikit pun dari pahala orang-orang itu. Ini teman-teman yang datang ke pengajian kita, kemudian undang temannya, ayo kita hadir yuk pengajian sana. Terus dia ikut. Dia ikut sholat berjamaah maghrib, dia ikut sholat ba'diyah, dia ikut tadi sholat qobliyah, dia ikut dengar ta'lim, ilmunya bertambah sebentar sholat isya. Yang ngajak itu dapat pahala. Misal temannya dapat 100 pahala, dia dapat 100 pahala. Sama-sama hadir sholat, sama-sama semua paketnya 100 pahala misalnya. Tapi dia karena ngajak, dia dikasih 100 pahala plus seperti pahala temannya tanpa dikurangi sedikit pun dari pahala temannya. Jadi dia dapat 200, temannya dapat 100. Kalau diajak 10 orang, 100 orang, sebarin berita, gitu kan? Sebaliknya, siapa yang menunjukkan pada keburukan dan ada yang ikuti, dia yang memiliki ide. Ada orang tanya alamat diskotik, oh di sana tuh sebelah kanan. Mampir orang sana 3 jam. Dia tidur di rumahnya, dia dapat dosa juga. Di mana diskotik? Maaf, tanya yang lain, jangan tanya saya. Kalau tanya masjid, saya tunjukin di sana masjid. Nah. Jangan ikut-ikutan, nggak boleh. Siapa yang nunjukin pada keburukan dan ada yang melakukannya, maka dia akan dapat dosa tanpa dikurangi sedikitpun dari dosa mereka. Itu bahayanya. Lain kalau kita nggak tahu, misal ada orang bertanya, kita pikir dia mau silaturahim dengan keluarganya, ternyata dia pembunuh. Tanya alamat, oh setahu saya bapak ini di sana. Ketahuan besok paginya bapak itu dibunuh. Kita tidak niat apa-apa, itu lain. Tapi kalau kita sudah tahu ini penjahat, gayanya kayaknya orang jahat nih, jangan tunjukin. Maaf, tanya orang lain, jangan tanya saya. Gak usah tunjukin keburukan, karena ini berbahaya. Ada rentetan-rentetan hukum di situ. Membunuh, baik langsung melakukannya atau menjadi penyebab atau ide, apapun keterlibatannya, sama dosanya. Dosa yang paling berat dalam membunuh adalah membunuh seorang mukmin. Orang yang beriman yang dibunuh, ini berbahaya sekali. Luar biasa, ini paling berat dosa membunuh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ke masjid, sholat, sujud, berdoa, orang hafal Quran dibunuh, wah ini berat sekali. Bahkan ulama mengatakan selain dosa kufur dan kemunafikan yang membuat kekal di neraka, termasuk membunuh orang mukmin secara sengaja. Jadi dia bisa sampai dianggap kekal di neraka udah. Kalau bunuh tanpa sebab, orang mukmin dibunuh sama dia. Berapa banyak nih orang-orang yang lakukan nih? Orang beriman dipenjarakan, dibunuh, ditembakin, dituduh ini. Kemarin waktu isu teroris tersebar, banyak orang-orang beriman ditangkapin, yang dahinya sudah hitam ditembakin mati. Alasan teroris tidak dipastikan. Yang tembak itu presidennya, pemimpinnya orang muslim. Subhanallah. Gimana pertanggungjawabannya hari kiamat tuh? Dengarkan baik-baik firman Allah surah An-Nisa ayat 93. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa may yaqtul mu'mina muta'ammida fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi wa la'anahu wa 'addalahu 'adzaban 'azima. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, setiap ada penyebutan mukmin dalam Al-Qur'an atau sunnah Nabi, kemudian dia datangnya menjelaskan sebuah hukum global, maka berarti masuk laki-laki dan perempuan. Barang siapa membunuh seorang mukmin atau mukminah dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka jahannam. Dia kekal di dalamnya dan Allah murka padanya serta melaknatnya, juga menyediakan azab yang besar baginya. Perhatikan firman Allah, dia kekal di dalamnya. Ini firman Allah, di neraka kekal. Lalu bagaimana kalau dia sempat taubat sebelum meninggal, itu lain. Kalau dia sempat taubat itu berbeda. Tapi kalau dia tidak sempat taubat meninggal, jelas kekal di api neraka. Hadis-hadis atau ayat-ayat seperti ini mesti diperdengarkan kepada para teman-teman kita yang preman nih, supaya mereka sadar. Jangan kena mau ambil dompet, mau ngambil tas, main bunuh orang. Setelah itu dia beli makanan, dia gak tahu, bodohnya dia gak ngerti. Makanan yang dia beli dari uang haram jadi penyakit baru di perutnya tuh. Kalau dia sadar, dia tahu hukum syari, dia gak berani sebenarnya itu. Sebab uang haram yang dipakai beli makanan, beli pakaian itu akan berbahaya buat dia. Akan bermasalah buat dia. Enggak ada yang haram itu bisa tenang di diri seseorang, di tubuh orang. Walaupun itu orang kafir. Enggak boleh sama sekali. Ini harus diperdengarkan, diingatkan. Karena berbahaya sekali. Membunuh orang mukmin, apalagi orang pulang dari masjid, orang yang ibadah, ini berbahaya sekali. Para sahabat itu saling menghormati ahli-ahli ibadah di antara mereka. Padahal mereka ahli ibadah. Betul-betul dijunjung tinggi, dihormatin. tahu orang-orang ini orang yang dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau mengganggu dia mengganggu Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan mengganggu sembarangan. Bukan dia pegawai sebuah instansi pemerintahan saja sehingga kementeriannya bisa mengajukan kepada pemerintah pengadilan lalu menangkap memenjarakan orang ini, bukan. Ini berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah mengancam kekal dalam api neraka. Tapi kalau dia tobat, sudah saya katakan tadi, maka aman. Kalau dia tobat, orang yang dibunuh mati syahid, dia taubat insya Allah diampuni. Karena ada hadis Bukhari berbunyi, kata Nabi SAW, Allah Subhanahu wa taala tersenyum dan tertawa dengan dua orang. Mereka saling bunuh-membunuh dan dua-duanya masuk surga. Maka para sahabat mengatakannya, Rasulullah, bagaimana tuh ceritanya? Dua orang saling bunuh-membunuh, dua-duanya masuk surga. Kata Nabi SAW, bertemulah seorang mukmin dengan orang kafir di kancah peperangan. Lalu si kafir membunuh si mukmin, mukminnya mati syahid. Berjalan waktu, si kafir dapat hidayah masuk Islam. Kemudian dia pun ikut berperang, dia juga dibunuh oleh orang kafir yang lain. Maka si kafir yang sudah beriman tadi mati syahid dan orang yang dibunuh awal mukmin mati syahid, dua-duanya masuk surga. Allah tersenyum dengan orang yang seperti ini. Ulama menarik hadis ini termasuk juga dengan orang yang pernah membunuh seorang mukmin sempat taubat sebelum meninggal. Maka Allah Subhanahu wa taala memasukkan dua-duanya ke dalam surga. Tentu tidak ada kezaliman karena orang yang dibunuh tadi sudah dapat mati syahid, dapat pahala. Orang yang dibunuh tuh yang mati syahid, dia sebenarnya pada saat mati begitu datang malaikat mencabut ruhnya dia tersenyum. Ada sahabat, tapi saya tidak terlintas namanya. Beliau diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke satu kerajaan ya, orang kafir gitu untuk mendakwahi mereka. Begitu tiba di sana, dari jauh oleh rajanya dilemparin tombak, kena perutnya sahabat itu. Begitu tembak kena tombak, senyum dan dia mengatakan, fuztu bi rabb wa rabbi, saya menang dengan ama Tuhanku. Orang kafir itu mengatakan, saya heran, ada orang saya bunuh, pertama kali saya bunuh orang baru dia bilang dia menang. Hanya orang beriman yang tahu tuh. Karena dengan perantara si kafir ini dia ditusuk mati, mati syahid, masuk surga. Semua fasilitas syahid didapatkan sama dia. Jadi tidak ada kedzaliman. Jadi orang pun kalau sudah taubat, maka insya Allah dia akan aman dengan sendirinya. Kemudian yang kedua adalah membunuh jiwa secara umum. Orang muslim ya, secara umum. Membunuh orang muslim secara umum itu dosa sendiri juga tanpa sebab. Nah, ingat kata Nabi SAW, kalau antum diajak bertengkar oleh seseorang tinggalkan aja, bukan karena kita pengecut, bukan orang muslim lawan kita, gak usah. Jadi kalau ada orang ajak bertengkar ya sudahlah, ada hak kita mau diambil kemudian kita gak bisa ngambil ya sudahlah, bukan pengecut. Karena berbahaya, ada hadis riwayat Imam Bukhari, kata Nabi SAW, kalau dua orang muslim saling mengangkat senjata, pedang, maka yang dibunuh dan yang membunuh dua-dua di neraka. Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, yang dibunuh masuk yang membunuh wajar masuk neraka. Tapi yang dibunuh, kenapa harus masuk neraka? Kata Nabi SAW, karena dia kalau tidak dibunuh, dia pasti bunuh saudaranya. Kebetulan saja dia yang dibunuh duluan. Jadi kalau sudah sengaja mau berantem, tunjuk-tunjukin kemahiran itu bukan sama orang muslim, bukan juga sama orang kafir sembarangan, tapi di kancah peperangan. Itu ke Palestina sana lawan Yahudi. Bukan di sini unjuk gigi. Di sini mau nunjukin keberaniannya. Waktu terjadi Poso sama Ambon dulu ribut Islam sama Kristen, yang preman-preman pasar lari semua tuh. Yang tinggal remaja masjid, yang selama ini kalau ke masjid pakai kopiah dihina-hina, tinggal lawan musuh. Mana tuh preman-preman yang berani semua? Cuma berani di depannya orang-orang muslim. Coba hadapin tuh orang-orang kafir. Mati-mati syahid tuh masuk surga, gitu kan? Mestinya begitu. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang tidak bolehnya membunuh orang muslim secara umum. Dalam surah Furqan ayat 68 sampai 70. A'udzu billahi minasyaitonir rajim walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhara wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqqi wa la yaznun wa may yaf'al dhalika yalqa athama yud'af lahu al-'adzabu yawmal qiyamati wa yakhlud fihi muhana. Al-ayah. dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah, enggak ada menyekutukan Allah, tidak mempartisipasikan Allah dengan makhluknya, sembelihannya, doanya, sujudnya, semua murni kepada Allah, enggak ke kuburan, enggak ke pohon. Orang-orang yang tidak menyekutukan Allah dan tidak membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan alasan hak, dia pemerintah, tadi saya sudah sebutkan tiga, membela dirinya, atau pemerintah setempat menangkap orang yang melanggar dan dihukum dengan hukum Allah, atau dalam jihad, itu alasannya hak. Dan juga tidak berzina, tidak menyekutukan Allah, tidak syirik, tidak membunuh, dan tidak berzina. Barang siapa yang melakukan itu niscaya, jadi ini orang-orang yang Allah puji ya, akan masuk ke surga. Barang siapa yang melakukan salah satu dari tiga tadi perbuatan itu, maka niscaya dia akan mendapatkan pembalasan dosanya, azab, siksaan untuknya yang akan dilipat gandakan pada hari kiamat, dan dia akan kekal dalam azab itu dalam keadaan terhina, dalam keadaan terhina. Saksi bahasan kita membunuh jiwa muslim. Kemudian dalam ayat lain juga Allah Subhanahu wa taala, tentu ada lanjutan ayat tadi Al-Furqan ini masih ada lanjutannya, ayat 70-nya itu dikatakan oleh Allah, illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. Tadi saya bilang kalau ada orang membunuh kemudian dia sempat taubat sebelum meninggal, atau ada orang berzina sempat taubat sebelum meninggal, maka masuk dalam ayat ke-70-nya, kecuali orang-orang yang taubat nasuha, benar-benar meninggalkan dosa itu, merasa menyesal, tidak akan pernah mengulanginya lagi, kecuali orang yang tobat dan beriman, kemudian diikuti dengan mengerjakan kebajikan-kebajikan, maka kejahatan mereka diganti oleh Allah dengan kebaikan. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Termasuk dalam firman Allah surah Al-Maidah ayat 32. Di mana Nabi Allah SWT berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi fakaannama qatala an-nasa jami'a. Barang siapa yang membunuh seorang manusia tanpa alasan yang benar, bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dosanya dia telah membunuh seluruh manusia. Kemudian selanjutnya datang juga membunuh anak. Ini dosa yang datang setelahnya. Membunuh anak, maka ini termasuk dosa yang besar, datang setelah membunuh umumnya kaum muslimin. Allah berfirman dalam surah At-Takwir ayat 8 dan ayat 9, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Apabila bayi-bayi yang dikubur hidup-hidup itu ditanya, karena dosa apa mereka dibunuh? Lalu Nabi SAW terangkan ayat ini dalam sabdanya, diriwayatkan Imam Bukhari dalam Kitab Tafsir bab fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun, nomor hadisnya 4477, Imam Muslim dalam Kitabul Iman, Imam Tirmidzi dalam Kitabut Tafsir, An-Nasa'i dalam Kitabut Tahrimud Dam, dan Abu Daud dalam Kitabut Talaq, serta Imam Ahmad juga meriwayatkannya. Kata Nabi SAW waktu ditanya, ayyu dzambin a'zamu indallah, qala an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak, qala thumma ay, qala an taqtula waladaka khashyata an yat'ama ma'ak, qala thumma ay, qala an tuzani halilata jarik. Dosa apakah yang paling berat di sisi Allah? Berat di sisi Allah maksudnya Allah tidak suka dengan pelakunya, dan untuk memaafkannya pun itu butuh proses, tidak langsung spontanitas. Beliau menjawab, Nabi SAW menjawab, engkau menjadikan sekutu bagi Allah. Jadi mempartisipasikan Allah dengan makhluk yang tadi saya kasih contoh, menyembeli kepada kuburan, kepada pohon, menggunakan jimat, ini yang paling Allah benci. Sedangkan dialah Allah, satu-satunya penciptamu. Orang itu berkata lagi, kemudian apalagi ya Rasulullah? Beliau menjawab, engkau membunuh anakmu karena takut ikut makan bersamamu. Ini anak saya kalau besar nanti, maka susah. Saya punya anak sudah 3, sudah 4, nanti gimana memberikan makan? Ingat firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala taqtulu auladakum khasyata imlaqin nahnu narzuqukum wa iyyahum. Jangan kalian pernah membunuh anak kalian karena takut miskin. Istri hamil ya sudah, terima. Lahir anak, terima. Didik semaksimal mungkin, jadikan aset amal jariah. Kata Allah, jangan bunuh anak kalian karena takut miskin, karena kamilah yang akan memberikan rezeki kepada kalian dan kepada mereka. Jadi kita tidak boleh sama sekali melakukannya. Termasuk di sini haram aborsi. Enggak boleh. Anak zina aja enggak boleh digugurin. Kalau sudah 4 bulan sudah beruh enggak boleh sama sekali. Sebelum 4 bulan masih khilaf di antara ulama. Kalau dilihat keadaan ibunya berbahaya, kalau dia hamil mungkin bisa membahayakan jiwanya atau anak itu cacat, maka dibolehkan. Tapi kalau sudah di atas 4 bulan tidak boleh, haram. Berarti sama dengan membunuh anak. Terima apa adanya. Maka di sini yang dikatakan yang ketiga, thumma ai, lalu apa lagi ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, engkau berzina dengan pasangan tetanggamu. Nanti kita bahas di dosa besar yang selanjutnya ada dosa zina. Dan dosa zina ada tingkatan-tingkatannya. Tingkat pertama, zina dengan apa gitu kan? Itu dengan mahram, dosanya paling berat. Dengan anak, dengan saudari, dengan ibu, dengan tante, itu dosa zina paling berat. Nanti ada dosa zina dengan istri tetangga, dosa zina dengan suami atau istri tetangga, zina dengan pasangan istri-istri para mujahidin, dan seterusnya. Nanti baru sampai zina yang paling ringan adalah zinanya seseorang dengan pelacur atau apa, itu tetap zina, dosa besar. Tapi dosa ada di zina yang berat sekali. Salah satunya adalah berzina dengan pasangan tetangga. Ini ada sendiri kedudukannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi SAW di dalam hadis yang lain, menurut Imam Az-Zahabi, hadis yang beliau sebutkan di sini, beliau bilang, saya tidak mendapatkan hadis ini dengan lafaz ini, tapi yang saya dapatkan di dalam musnad dengan lafaz yang berbeda. Maksudnya, ada hadis yang beliau sahihkan, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, bunyinya, kata Nabi SAW, laisa min abdin yalqa Allah azza wa jalla la yushrik bihi syai'an walam yatanaddad bidamin haram illa dakhala min ayyi abwabil jannati sya. Tidaklah seorang hamba bertemu dengan Allah hari kiamat di mana dia tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu dan tidak menumpahkan darah yang haram, melainkan dia masuk surga dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Di dalam riwayat Ibnu Majah, Nabi SAW bersabda, man laqiya Allah la yushrik bihi syai'an lam yatanaddad bidamin haram dakhala al-jannah. Barang siapa yang bertemu dengan Allah dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun dan tidak menumpahkan darah yang haram, niscaya dia akan dimasukkan ke dalam surga. Kemudian dengan lafaz yang lain, Ibnu Umar juga menyebutkan, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan juga hadis di atas yang tadi sebelumnya saya sebutkan diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ada riwayat lain disebutkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu melalui sanad Imam Ahmad, lam yazalul mu'minu fi fushatin min dini ma lam yusib daman haraman. Seorang mukmin akan senantiasa berada dalam kelapangan dalam agamanya selama dia tidak menumpahkan darah yang haram. Ada beberapa riwayat yang disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi penguat dari bahasan kita sebelumnya. Maksudnya penguat dari bahasan-bahasan, misal membunuh orang mukmin tadi yang paling berat. Itu disebutkan dari riwayat Imam Bukhari dalam Kitabul Ilm nomor 121, Imam Muslim dalam Kitabul Ilm juga nomor 65. Kata Nabi SAW, laqatlu mu'minin a'zamu indallahi min zawali dunya. Sungguh pembunuhan terhadap seorang mukmin lebih besar di sisi Allah daripada hilangnya dunia. Jadi orang mukmin itu punya nilai yang sangat tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga dikatakan dalam riwayat lain, inna allaha aba ala man qatala mu'minan. Hadis ini sahih sesuai dengan syarat Imam Muslim, dan ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Sesungguhnya Allah enggan untuk memaafkan, membantu, memberkahi, memberikan rahmat kepada orang yang sengaja membunuh orang mukmin. Membunuh orang mukmin. Kemudian untuk membunuh jiwa secara global, tadi yang kedua, orang muslim, maka ini masuk dalam sabda Nabi SAW, tambahan riwayatnya riwayat Imam Bukhari dalam Kitabul Aiman wan Nudur nomor 6675, Imam Ahmad dalam nomor hadis 201 dari Abdullah bin Amr yang berbunyi, akbarul kabair al-ishraku billah wa qatlun nafsu uququl walidain. Dosa yang paling besar menyekutukan Allah syirik, membunuh jiwa yang diharamkan, dan durhaka kepada kedua orang tua. Dan perlu kita tahu teman-teman sekalian, dosa yang paling pertama dihisab hari kiamat ya, adalah pembunuhan setelah sholat, ya, setelah meninggalkan sholat, maka adalah jiwa, membunuh jiwa, ya, membunuh jiwa. Ada lagi riwayat di sini disebutkan oleh beliau dalam riwayat Nasa'i. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dan juga Imam Abu Dawud, ya, Hakim, dan semua mensahihkannya. Kata Nabi SAW, "Kullu dhanbin 'asallahu an yakfira illa ar-rajulu yamutu kafira aw ar-rajulu yaqtulu mu'minan muta'ammida." Setiap dosa semoga Allah masih bisa ampuni kecuali seseorang yang mati dalam keadaan kafir atau seseorang yang sengaja membunuh mukmin dengan sengaja. Ya. Disebutkan dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Kitabul Diyat bahwasanya awal yang paling dihisab hari kiamat di antara manusia dari masalah dosa adalah pertumpahan darah. Kata Nabi SAW, "Awwalu ma yuqda bainan nasi fid dima." Yang pertama diputuskan dalam pengadilan Allah dalam masalah dosa adalah pertumpahan darah di antara manusia. Pertumpahan darah di antara manusia. Kita masuk dengan pembunuhan yang terakhir adalah membunuh orang kafir yang dibawa naungan pemerintah Islam. Ini ada dosanya sendiri. Jadi tadi membunuh orang mukmin, kemudian membunuh muslim secara umum, kemudian membunuh anak, dan yang terakhir sekarang membunuh orang kafir di bawah pemerintahan Islam. Jadi tidak boleh kita membunuh siapapun orang kafir yang dilindungi bukan cuma pemerintah Islam, sampai dilindungi oleh orang yang terendah dari kaum muslimin pun. Karena kata Nabi SAW, suaka itu, perlindungan, akan diterima dari orang terendahnya muslim sampai orang yang tertinggi jabatannya. Jadi biar tukang sapu jalanan, kalau dia pegang satu orang kafir, dia mengatakan ini di bawah perlindungan saya, tidak boleh ada yang ganggu. Tidak boleh ada yang ganggu. Di bawah naungan seorang muslim, maka terlindungi orang kafir itu. Ini penting untuk diketahui. Waktu terjadi perang Bani Quraidah, ada satu orang Yahudi baru balik, dia termasuk korban yang akan dibunuh. Maka dia sempat melihat seorang sahabat lewat, lalu dia mengatakan, "Wahai ibu, selamatkan saya dari pembunuhan ini. Dan demi Allah saya akan sholat, saya benar-benar masuk Islam dan jaga sholat." Maka sama ibu tersebut dikatakan pada sahabat yang sedang menggiringnya akan dihukum mati orang ini, dia bilang, "Berikan kepada saya anak muda ini." Diberikanlah. Lalu perempuan ini bawa kepada Nabi SAW lalu berkata, "Ya Rasulullah, anak ini saya di bawah lindungan saya, berikan kepada saya." Kata Nabi SAW, "Buat kamu." Perempuan nih, berikan lindungan. Gitu kan? Itu satu orang muslim. Bagaimana kalau pemerintah Islam? Ini termasuk adanya turis-turis yang datang ke Indonesia, datang ke negara-negara muslim. Dia buka aurat, Ustaz. Ya itu dosanya pemerintah. Bukan dosa kita. Kita tugasnya ingatkan. Tapi secara syar'i dia dapat visa. Visa itu suaka, perlindungan. Dia berarti boleh masuk di Indonesia sebulan. Ada paspornya tertulis, terlindung. Enggak boleh. Oh, di Bali mereka buat maksiat, ya pemerintah dinasehatin. Kalau pemerintah dinasehatin dapat hidayah, dia akan tutup tuh. Karena dia belum tahu, dia anggap itu pendapatan negara, sudah main dimasukin aja. Ya caranya enggak usah ikut-ikutan, datang ke Bali di pantai. Sengaja pergi lihat-lihat di sana gitu. Tinggalin lah, hadir di masjid, jangan ikut-ikutan. Banyak teman-teman kita kemarin kena fitnah, akhirnya mereka membom. Jahid, mati syahid, mati. Ya, bom dirinya, kepalanya putus, badannya rusak. Dia bilang mati syahid. Dari mana dalilnya mati syahid? Dari mana, saudaraku? Allah mengatakan, "Wala tuhliku anfusakum," jangan binasakan diri kalian. Dan di kancah peperangan, Nabi SAW suruh sahabat menyerang, nyerang. Kalau terbunuh mati syahid. Kalau tiba-tiba bunuh dirinya, dalam hadis Bukhari, ada satu orang dari Ansar, dari Madinah, namanya Kazman. Saya lupa ya, Kazman. Iya, Kazman namanya. Jadi ada kisah tentang Kazman dan Khuwairik. Ya, dua orang ini kisahnya unik di perang. Di salah satu peperangan Nabi SAW, saya juga tidak teringat sekarang Uhud atau Badr ya. Tapi yang jelas, si Kazman ini pemberani sekali. Muslim dari Masli Madinah. Dia masuk kancah peperangan dan luar biasa beraninya. Bacot sana, pukul sana. Oh, banyak orang kafir yang luka dengan dia. Sampai para sahabat mengatakan, orang ini kapan terbunuh masuk surga nih. atau dia akan masuk surga biar tidak terbunuh. Karena ada hadis Nabi yang berbunyi, siapa yang membunuh seorang kafir di kancah peperangan, tapi ya lagi berhadapan, maka dia tidak akan bersatu dengan kafir tersebut di neraka. Jadi ada fadilah sendiri memang. Maka dia berhasil. Para sahabat mengatakan, orang ini penghuni surga nih. Nabi SAW dengar, Nabi mengatakan dia di neraka. Penasaran para sahabat, kok bisa orang seberani ini maju sampai bacot musuh, sampai bunuh berapa orang, dianggap oleh Nabi masuk neraka, gimana tuh? Maka ada yang penasaran, diikutin. Begitu diikutin, dilihat orang ini, ternyata ada satu musuh sempat menebas pedangnya, kena kakinya, betisnya berdarah, ngucur darah banyak. Rupanya karena banyaknya darah, dia merasa lemas, dia keluar dari kancah peperangan, kemudian dia turun dari kudanya, diambil pedangnya, ditusuk badannya, bunuh diri. Kata para sahabat, wajar saja Nabi bilang dia di neraka, bunuh diri, walaupun dia tadi sudah banyak bunuh musuh ya. Bayangkan, hadis ini sudah cukup sebenarnya. Gimana caranya orang bunuh dirinya baru dia mengatakan dia mati syahid? Gak bisa, saudaraku. Bawa bom di kancah peperangan, lempar ke sana sini, kena percikannya, mati. Bukan niat membom diri, nah itu baru mati syahid. Itu pun di kancah peperangan, bukan di negara Islam yang lagi aman. Ini gimana? Salah itu. 2-3 orang dibunuh, kemudian dai-dai pada ditangkapin. Itu kejadian itu ditangkapin di jalan, di macam-macam. Pokoknya semua yang cirinya, dahinya hitam, berjenggot, celananya gantung, tangkap, teroris tuh. Itu yang pembuat bom. Tambah lagi ceweknya bercadar. Jadi salah ini. Bom di Jakarta Marriott, bom ini, bangga. Istrinya sendiri gak tahu. Kan waktu didatangkan cuplikan istrinya, gak tahu kalau suaminya begitu. Dia kirim cuplikan buat istrinya, istriku kalau kau nonton ini, saya sedang di surga, terbang. Ruh saya bersama di pelatuknya burung gitu, nganggap mati syahid. Subhanallah, nggak bisa ini, nggak boleh bunuh diri, gitu kan? Itu nggak boleh. Termasuk nggak boleh bunuh orang kafir di bawah naungan pemerintah Islam. Subhanallah, sekarang dibalik tuh, alhamdulillah banyak di sana orang Islam di Bali sudah mulai dapat hidayah. Mereka tahu bukan dengan kekerasan, terjemahkan, tulis tulisan dalam bahasa Inggris, buletin buletin, sebarin ke turis-turis. Banyak tuh yang masuk Islam. Banyak tuh masuk Islam. Daripada dibunuh 2-3 orang ribut, dakwahin coba. Kalau bertemu di kancah peperangan, ah tuh tunjukin keberanian pada saat itu. Bukan sekarang, bukan, gitu kan? Ini perlu diketahui. Dengarkan baik-baik hadisnya. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari dan Nasa'i, riwayat Bukhari dalam Kitabul Jizya dal Muwada'ah, serta ini nomor hadisnya 3166, Ibnu Majah dalam Kitabul Diyat nomor 2686, Nasai dalam Kitabul Qasama, dan Imam Ahmad juga Kitab Qasama ini jilid 8 nomor 24 hadisnya. Kata Nabi SAW oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, "Man qatala mu'ahadan lam yarih raihatal jannah wa inna riha yujadu min masirati 40 ama." Siapa yang membunuh orang kafir yang memiliki perjanjian damai di bawah suaka politiknya kaum muslimin mu'ahad, maka dia tidak akan mencium wanginya surga. Padahal sesungguhnya wangi surga dapat tercium dari jarak 40 tahun perjalanan. Artinya ini kalau orang kafir pun faham tentang hadis Nabi ini, mereka akan selalu mau tinggal di tengah-tengah kaum muslimin. Karena orang Islam dilarang untuk mengganggu mereka, kecuali mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang berbahaya. Itu pun diserahkan oleh kepada pemerintah setempat, pemerintah yang ambil alih. Sampai seperti itu. Kemudian dikatakan dalam hadis yang lain oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh beliau. Imam Tirmidzi meriwayatkan dalam Kitabul Diyat nomor 1403. Kata Nabi SAW, "Ala man qatala nafsan mu'ahadan lahu zimmatullahi wa zimmatu rasuli faqad akhfara bi zimmatillahi wa lam yarih atau wa lam yarah raihatal jannah." Wa inna rihaha la yujadu min masirati 40 kharifa. Juga disebutkan dalam lafaz yang lain, wa inna rihaha la yujadu min masirati 70 kharifa. Ketahuilah, barang siapa yang membunuh orang yang mendapat jaminan perlindungan dari kaum muslimin atau muahid yang mendapatkan jaminan Allah dan jaminan rasulnya, maka sungguh orang tersebut telah mengkhianati perlindungan Allah, dan dia tidak akan mencium wangi surga, padahal sungguhnya wanginya surga itu dapat tercium dari jarak 40 tahun. Lafaz yang lain dikatakan dapat tercium dari jarak 70 tahun. Kemudian sebagai penutup, jadi orang kafir enggak boleh ya. Ada hadis juga riwayat Imam Ahmad, kata Nabi SAW, man adza dhimmiyan kuntu lahu khasiman yaumal qiyamah. Siapa yang menyakiti zimmi, zimmi itu kan orang kafir dibagi dua oleh ulama dalam bab fikih ya. Ada kafir zimmi, ada kafir harbi. Kafir zimmi adalah orang-orang kafir di bawah naungan pemerintah Islam, gitu kan? Ini namanya zimmi. Kalau kafir harbi, orang kafir yang keluar di kancah peperangan lalu ingin memerangi muslimin. Yang boleh diperangi kafir harbi. Kafir zimmi enggak boleh, gitu kan? Didakwahi boleh. Dihukum kalau dia berbuat salah, iya, diserahkan kepada pemerintah setempat. Kata Nabi SAW, sebagai penutup dalam bahasan kita adalah, riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah, man a'ana ala qatli mu'minin bisyatri kalimah, lakiyallahu maktubun bayni aini aisu min rahmatillah. Ini tambahan penguat dalil tentang orang membunuh orang mukmin. Barang siapa yang membantu untuk membunuh seorang mukmin sekalipun dengan sepotong kata saja, niscaya dia akan bertemu dengan Allah pada hari kiamat dan tertulis di antara kedua matanya terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan dalil terakhir adalah yang diangkat oleh beliau, semua dosa pembunuhan ini akan dipikul oleh anaknya Adam alaihissalam. Masih ingat kisah Qabil dan Habil? Maka yang membunuh, yang membuka pintu pembunuhan adalah salah satunya. Si Qabil membunuh si Habil, maka dia menanggung di sini. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim, riwayatkan Bukhari dalam Kitabul Jizyah wal Muwada'ah dan nomor 3100 ya, maaf. Ini diriwayatkan Imam Bukhari dalam Kitabul Ahadits al Anbiya nomor 3335 dan Muslim dalam Kitabul Qasama 1677. Kata Nabi SAW, "Ma min nafsin tuqtalu dhulman illa kana 'ala ibni Adam al-awwal kiflun min damiha li'annahu awwala man sanna al-qatl." Tidaklah seseorang dibunuh secara zalim melainkan putra anak Adam yang pertama sang pembunuh ikut menanggung darahnya, maksudnya dosanya, karena dialah orang yang paling pertama memberikan tauladan membunuh. Jadi dari hadis yang terakhir ini kita ambil pelajaran, jadikanlah diri Anda sebagai penyebab orang lain tahu kebaikan, orang melakukan kebaikan supaya kita dapat pahala, dan jangan sampai menjadi pendukung terhadap semua perbuatan buruk, karena kalau terjadi maka kita juga menanggung dosanya. Allahu a'lam. Kita seperti biasa lanjutkan dengan tanya jawab setelah ba'diyat isya insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana hukumnya membunuh semut, baik disengaja maupun tidak disengaja, berdosakah? Lalu bagaimana jika semut itu menggigit tubuh kita, lalu kita tepuk mati, salahkah kita? Dulu ketika kecil saya suka bermain membunuh semut dengan kaca pembesar atau membunuh semut yang ada di buah rambutan yang merunguni makanan, menyiram minyak kawanan semut yang ada di lantai rumah. Apakah nanti di akhirat saya akan dibalas? Lalu bagaimana jika ada orang yang hobinya memelihara burung dalam sangkar? Bukankah sama saja membunuh habitatnya? Baik, ini memang yang tadi tidak disinggung oleh Imam Az-Zahabi tentang masalah membunuh hewan atau membunuh tumbuh-tumbuhan. Ulama menyendirikan babnya, dan itu umumnya dibahas dalam bab jihad, di mana Nabi SAW mengutus pasukan selalu mengingatkan agar jangan membunuh hewan-hewan dan jangan merusak tanaman. Jadi sini masuk dalam masalah merusak tanaman atau membunuhnya. Tentu ada beberapa hadis juga yang menjelaskan ada beberapa jenis ya, tumbuh-tumbuhan dan hewan yang boleh dibunuh, ada yang tidak boleh. Seperti kasus hewan-hewan yang boleh dibunuh, kalajengking yang disebutkan dalam hadis, anjing yang semua tubuhnya berwarna hitam. Sebagaimana hadis Nabi SAW yang berbunyi, kalau kalian mendapatkan anjing yang semuanya hitam, maka itu adalah jelmaan dari syaitan, bunuhlah, semua hitam ya, enggak ada sedikit pun bulu warna lainnya. Itu sebuah hadis sahih riwayat Imam Muslim. Contoh, kala jengking boleh dibunuh, hewan-hewan yang berbahaya yang mengganggu manusia, masuk dalamnya adalah nyamuk ya. Semut di sini kalau sampai mengganggu manusia ya, yang mengganggu saja. Tapi kalau tidak mengganggu enggak boleh. Kalau tidak mengganggu enggak boleh. Dan kita harus tahu ada hadis Nabi SAW lain di riwayat Bukhari, fi kulli kabidin ratabatin ajr. Di setiap denyut kehidupan ada pahala. Jadi kalau justru ada semut di rumah, disapu, dikeluarin dengan niat ini juga makhluknya Allah, ya sudah saya keluarin, itu dapat pahala. Dibandingkan kita membunuh tanpa alasan. Ada sebuah riwayat Bukhari juga menjelaskan, seorang Nabi Allah, tapi dalam hadis ini tidak disebutkan siapa nama Nabi itu. Allah murka padanya gara-gara dia pernah tidur di bawah sebuah pohon, kemudian digigit oleh semut. Lalu kemudian dia marah, semut itu dibunuh, lalu kemudian dia perintahkan pengikutnya untuk membakar seluruh sarang semut di bawah. Di bawah dia, di bawah pohon itu banyak ada sarang semut, dibakar semuanya. Maka Allah SWT mengutus Jibril kepadanya sambil berkata, apakah gara-gara semut satu kamu membunuh semut yang lainnya? Artinya yang mengganggu saja, yang tidak mengganggu gak usah. Gitu kan? Jadi ini jenis hewan yang memang boleh dibunuh dan memang dia berbahaya. Ada jenis hewan yang boleh dibunuh tanpa berbahaya. Seperti kita tahu hewan-hewan yang dimakan, ayam, kan disembelih, kambing, nanti Idul Adha ini, unta, gitu kan? Kuda, mungkin ada orang menyembelih kelinci, itu semua boleh, halal. Jadi ini hewan-hewan yang boleh dibunuh. Tapi hewan-hewan yang umumnya tidak ada sebab, tidak ada sesuatu yang berbahaya dari mereka, enggak boleh. Yang diambil daripada hadis jihad tadi. Sama dengan tanaman-tanaman. Ada tanaman yang boleh, seperti misalnya sayur-sayuran yang dicabut sama akarnya, ubih misalnya, gitu kan. Semua harus dicabut, yang otomatis mati, gitu kan. Maka itu tidak ada masalah, kena dikonsumsi. Gitu kan. Tapi ada tumbuh-tumbuhan yang kalau tidak ada sebab, tidak dapat, terus tiba-tiba dibakar. Nah itu tidak boleh. Membakar itu berarti sama dengan membakar. Jadi membakar tumbuh-tumbuhan sama dengan membakar hewan, sama dengan membakar makhluk Allah yang lain, ini tidak dibolehkan. Jadi di sini dipilah ya. Kalau yang mengganggu Anda silakan, gitu kan, itu masih boleh. Bahkan ya sapi yang mengamuk kemudian ditembak atau ini karena berbahaya bagi orang, itu tidak ada masalah karena berbahaya bagi manusia. Kalau enggak maka enggak boleh. Kalau masalah orang memelihara hewan, ini ada bab lagi sendiri. Abu Hurairah radhiyallahu anhu memelihara kucing, ya, memelihara kucing, dan itu Nabi SAW tidak larang. Abu Hurairah nama lainnya Abdurrahman ibn Sakhr, tapi dikenal dengan Abu Hurairah. Hurairah artinya kucing, ya, karena orangnya suka banyak pelihara kucing. Ya. Nah di sini Nabi SAW membiarkan, tidak ada masalah, karena dia merawat hewan-hewan itu, dia merawat. Sebagian ulama mengatakan ini khusus kucing, sebagian yang lain mengatakan masuk di antara semua hewan yang dibolehkan kalau mereka merawatnya. Ada yang mengatakan juga di sini masuk burung. Tapi saya sarankan, saran saya hanya yang ada dalilnya saja. Kalau kucing ada dalilnya, kalau tidak ada dalilnya maka jangan. Termasuk burung tidak pernah ada disebutkan sahabat memeliharanya. Maka lebih baik dilepaskan saja. Kalau itu hobi saya Ustaz, ya harus dialihkan hobinya. Karena rasa dan perasaan seorang muslim harus tunduk pada hukum Allah. Gak boleh semua diikutin. Kalau kita mau ikutin semuanya maka semua dosa kita akan lakukan, gitu kan? Jadi harus ditundukkan. Apa benar hadis yang berbunyi, barang siapa yang melakukan hubungan suami istri di malam Jumat, Kamis malam, maka pahalanya sama dengan membunuh 100 Yahudi? Ini dari mana hadisnya? Ini hadis maudhu, dusta. Gak pernah ada. Sudah kalau mau berhubungan aja, gak usah bawa-bawa hadis. Apalagi 100 Yahudi. Ini siapa yang iseng bertanya nih? Kalau mau bunuh Yahudi yang benar, datang ke Palestina. Nah itu baru benar. Bagaimana bunuh diri karena cinta? Apakah arwahnya akan gentayangan tergantung di antara langit dan bumi karena belum ajalnya, jadi langit tidak mau menerima, bumi pun enggan? Apakah orang yang bunuh diri di dunia maka takdirnya yang ditulis di Lauhul Mahfudz dia akan bunuh diri? Ini bunuh diri itu tidak boleh, haram dalam agama. Dan ada babnya sendiri, nanti kita bahas, jangan terburu-buru. Apapun alasannya enggak boleh bunuh diri. Tidak ada, kalau bunuh diri, kalau tadi membunuh masih ada celah-celahnya. Tapi kalau bunuh diri enggak boleh, sama sekali mutlak enggak boleh. Itu dosa besar. Alasannya apapun, apalagi kalau kena cinta. Apa cinta, mau bunuh diri gara-gara cinta. Saya gila kalau tidak nikah sama orang itu, akhirnya bunuh diri. Kenapa? Gila benar nanti. Memang cuma dia laki-laki, memang cuma dia perempuan. Banyak, gitu kan? Banyak. Dan bukan cuma satu dua suku, ada ratusan suku di muka bumi ini. Ardunya buminya Allah luas. Kenapa harus bunuh diri gara-gara cinta? Ini karena tidak ada punya iman ini. Imannya enggak ada. Ada memang hadis yang berbunyi, ruh seorang mukmin akan bergantung antara langit dan bumi kalau utangnya masih belum dilunasi. Itu memang benar. Tapi itu kalau utang, bukan masalah dia bunuh diri. Kalau bunuh diri ya sudah, tetap disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di kuburan karena dia melakukan dosa besar, gitu kan? Dan tidak ada namanya ruh gentayangan. Sudah kita jelaskan masalah ini. Enggak ada ruh gentayangan, enggak ada ceritanya kuburan terbuka pocong keluar. Enggak ada ceritanya tangan tarik-tarik orang dari kloset, itu tuh dusta semua, enggak ada. Itu cuma sinetron film tuh yang dibuat-buat. Jadi itu semua tidak benar, tidak ada dalam Islam. Orang kalau masuk kuburan, taman dari taman surga atau lubang dari lubang neraka, enggak ada yang lain. Enggak mungkin terjadi dia gentayangan ganggu orang lain. Jadi itu tidak mungkin ya. Itu tidak terjadi. Kalau masalah takdirnya, ya memang dicatat di Lauhul Mahfudz, tapi itu takdir ikhtiar ya. Proses seseorang mati itu ikhtiar dia. Kasus ajalnya datang di mana, dicabut ruh oleh malaikat, itu takdir mutlak. Saya sudah pernah jelaskan. Jadi takdir ada dua macam, ada yang mutlak, tidak ada campur tangan kita di situ. Seperti kita mati di mana, ya itu, kapan, itu sudah mutlak, Allah yang tentukan. Mau di lautan kah, mau di rumah kah, mau lagi tidur kah, mau lagi makan kah, mau lagi jalan, pokoknya tiba ajal mati. Tapi prosesnya yang membawa orang pada kematian itu ikhtiar. Seperti orang ikut berperang untuk mati syahid. Tapi tadi orang tahu nih listrik kalau berbahaya dipegang sama dia, akhirnya dia mati. Ya. Mengunjuk kekuatan akhirnya mati. Nah ini berarti dia bunuh diri. Proses itu, proses ini dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia prosesnya baik, dia kena mati syahid membela kehormatan, maka kebetulan ajalnya datang, itu berarti dia ditutup dengan kebaikan. Tapi kalau proses ini dia buat keburukan, ya buruk. Lauhul Mahfudz tercatat dia milih bunuh diri misalnya, itu dosa besar. Maka berarti dia berdosa di sini. Jika dalam perjalanan safar ketika mengendarai mobil tiba-tiba terjadi kecelakaan karena kecepatan tinggi kemudian menyebabkan adanya beberapa penumpang yang meninggal dan luka-luka, apakah sopir tersebut berdosa karena ada korban? Jika diusut di peradilan biasanya si sopir akan dihukum beberapa tahun penjara. Jika sudah dihukum apakah dosanya sudah diampuni? Tentu dilihat di sini. Dia cepat itu memang cepat yang normal biasa, nggak ada masalah, terus terjadi kecelakaan ban tiba-tiba meledak, ya, rusak dan seterusnya, itu lain, itu nggak ada dosa. Tapi kalau dia maksudkan, memang dia maksudkan, dia sengaja melakukan, kan dia tahu niatnya. Kalau dia niatnya maksudkan berarti dia menjadi penyebab dosa di sini. Ada yang mati, ada yang luka, ya dia berdosa, pastinya begitu, pastinya begitu. Kalau ada orang sudah dihukum di dunia karena perbuatannya, tetap kita kembali kepada hukum syar'i. Hukum syar'i menjelaskan kepada kita ada dua jenis dosa. Ada dosa yang berhubungan dengan Allah saja. Zina, tidak sholat, tidak puasa, tidak haji. Antara dia dengan Allah. Dia taubat sama Allah, Allah terima, sudah selesai. Tapi ada dosa yang berhubungan dengan haknya manusia. Ini harus taubat kepada Allah dan mengembalikan haknya si manusia tadi. Seperti misalnya mencuri, menggunjing. Itu curi itu selain taubat kepada Allah, dia harus minta maaf kepada orang yang pernah dicuri barangnya. Mengembalikan barang itu. Nanti ada bab dosa besar mencuri. Itu akan kita panjang lebar bahas insya Allah. Maka di sini dia harus lihat. Kalau dia memang sengaja ugal-ugalan bawa mobil, balap-balapan, akhirnya dia lihat ada orang yang saingin di sebelahnya, kemudian dia ikut-ikutan balap, padahal dia menumpang, banyak penumpang yang sana. Dia terus kecelakaannya, dia berdosa. Ada yang terbunuh, ya dia penyebabnya. Sama kasus tadi, sudah kita berikan contoh-contohnya. Itu berarti dia dapat dosa di situ. Masalah dia dihukum di sini, dia dihukum penjara, apakah sudah lepas hukumnya di akhirat? Tentu tidak. Secara akhirat tidak lepas, karena untuk melepaskan diri di akhirat, dia harus minta maaf sama keluarga-keluarga orang yang terbunuh ini. Di antaranya dalam Islam, dia harus dia bayar denda. Dia itu tergantung yang disepakati oleh peradilan Islam yang ada di sekitar tempat atau tempat dia tinggal. Bagaimana hukum KB dalam Islam, baik spiral, suntik maupun pil, apakah itu termasuk membunuh keturunan? Tentu saja tidak. Membunuh ini membunuh, jadi sudah tadi saya bilang kalau sudah 4 bulan ada ruhnya lalu sengaja digugurin, nah itu membunuh. Kalau menggunakan spiral, menggunakan alat KB sebelum terjadi kehamilan, itu tidak ada masalah. Dalam banyak hadis, diantaranya hadis Bukhari, bahwasanya para sahabat mengatakan kami dulu berazal. Azal itu menumpahkan sperma di luar kemaluan istri karena tidak mau hamil. Sementara Al-Quran, ayat Al-Quran turun dan kami tidak dilarang. Jadi dibolehkan berazal itu. Dan azal ini ulama tarik sampai sekarang dengan menggunakan alat-alat ya KB ini, dan kalau memang tidak ada hubungannya dengan hal-hal yang haram. Jadi gak ada masalah. Ini di zaman Nabi SAW ada. Jadi yang membunuh memang sudah ada fisiknya lalu dibunuh. Nah, itu yang dimaksud. Dalam Islam menikahlah karena agama, kecantikan, harta dan keturunan. Jika akan menikah, apakah sebaiknya dilakukan cek pemeriksaan medis kedua pasangan untuk mengetahui ada tidaknya penyakit seperti kista atau miom, perbedaan resus darah plus dan minus atau positif negatif yang dapat mempengaruhi mendapatkan keturunan, atau lillahi ta'ala. Karena ada saudara ana yang menikah, ternyata setiap punya anak sudah 3 kali berturut-turut umurnya tidak lebih dari 5 tahun lalu meninggal. Setelah diteliti ternyata adanya resus dan tidak bisa disatukan dari pasangan tersebut. Ada juga yang ternyata di rahim istri ada kista dan miom. Ada juga karena pergerakan sperma suami yang lambat dan faktor-faktor genetik. Bagaimana menyikapi hal ini? Sebenarnya bukan harus ya, boleh saja. Kalau dalam hadis sebenarnya bukan menikahi karena agama, karena kecantikan, harta dan keturunan, tapi itu opsi pilihan. Ada yang opsi pilihan seperti misalnya kecantikan dan harta ini opsi pilihan. Tapi kalau agama dengan keturunan ini memang perintah. Memang harus dibedain. Seperti sabda Nabi SAW, kalau datang kepada kalian, kepada wanita dan walinya yang kalian ridhoi agama dan akhlaknya, maka terima lamarannya. Kalau tidak, terjadi kerusakan di muka bumi. Berarti di sini tidak ada opsi nih, penekanan harus dipilih, gitu kan? Kalau datang yang soleh, diterima lamarannya. Laki-laki juga begitu, perempuan dinikahi karena kecantikan, karena keturunan, ya, karena harta dan karena agama. Tapi dahulukan agama, ada perintah penekanan masalah agama. Tidak ada opsi di sini. Ya, tapi yang 3 tadi, keturunan, agama, keturunan, harta dan juga kecantikan fisik ini adalah pilihan. Ya, ada opsi-opsi di situ. Tapi kalau agama enggak ada opsi, jadi kita bedain di sini ya. Termasuk masalah keturunan sebenarnya betul itu bukan opsi ya, tapi dia memang satu hal yang memang harus diperhatikan. Kalau sekarang sudah ada teknologi canggih bisa periksa, sangat bagus. Ya, sangat bagus, tapi itu bukan suatu hal yang harus diharuskan ya. Kalau dalam Islam sudah diajarin caranya untuk mengetahui orang ini subur atau tidak, itu kan sudah dilihat dari keturunan orang tuanya, dari jalur orang tuanya. Saya sudah pernah sampaikan, salah satu metode untuk ta'aruf dalam Islam, 3 hal, melihat fisiknya yang menarik buat kita, yang dibolehkan, wajah dan telapak tangan. Kemudian kita melihat untuk mengetahui nanti gen kita ke bawah keturunan, baik itu secara fisik, subur atau tidak, atau secara karakter kita cukup melihat keluarga ayahnya. Keluarga ayah laki-laki dan keluarga ayah perempuan ini dilihat. Kalau umumnya mereka subur, punya keturunan banyak, gitu kan, secara fisik kita lihat mungkin orangnya kita ingin keturunan kita nanti tinggi besar atau berkulit putih misalnya. Itu semua dari gen ayah, jalur ayah. Jalur ayah si perempuan dan jalur ayah si laki-laki. Kalau karakter, jalur ibunya, ya, jalur ibu si istri dan jalur ibu si suami. Itu sudah cukup sebenarnya, sudah cukup. Tapi kalau ada orang mau mengadakan penelitian atau pengetesan secara medis, itu boleh-boleh saja, enggak ada masalah. Gitu kan? Itu insya Allah tidak ada masalah, tidak ada larangan dalam masalah itu ya. Tapi tidak dikatakan salah kalau orang tidak melakukannya, karena ini sudah diajarkan. Dan yang ketiga, kita melihat setelah mengenal keluarganya, kita melihat lingkungannya, gitu kan? Di mana dia bekerja. Jadi kalau mau menikah tinggal tanya, kamu kalau weekend kemana saja? Oh, saya kalau weekend biasanya di karaoke ini, biasa di diskotik ini, biasa saya minum bir di sini dan seterusnya, ya sudah tahu lah, gitu kan? Ya, jadi sudah bisa diambil. Tapi kalau oh saya kalau weekend ke taklimnya Ustadz Khalid di Blok M, ah misalnya kan lain. Bagaimana hukumnya orang dalam keadaan terdesak, misal dalam keadaan perang dan akan dirampok atau diperkosa, haruskah dia melawan sampai terbunuh atau dibolehkan dia membunuh penjahat itu? Bagaimana jika ada kemampuan untuk melawan, haruskah bunuh diri untuk menjaga kehormatan? Apakah hal ini dibolehkan atau harus pasrah saja? Tentu tidak boleh menyerah, ya kan? Melawanlah, melawan semaksimal mungkin. Dan kalau anda terbunuh, anda mati syahid, ya kan? Jadi opsinya adalah kalau memang akan diganggu, akan diperkosa kalau perempuan, dan dia melawan maksimal, jangan pasrah, nggak boleh. Kalau ajal anda datang, anda akan mati kok pada saat itu. Dan kalau mati dalam keadaan syahid itu luar biasa. Jangan terpengaruh dengan melihat fisik orang yang mati ya. Seperti kasus orang yang kemarin di Masjid Haram kena mati. Itu matinya hari Jumat, lagi sujud, lagi haji, luar biasa itu. Artinya gini, saya sampaikan ke jamaah pengajian saya, ada yang sampai nyorotin Saudi buruk dan segala, kok bisa? Itu takdirnya Allah, gimana caranya kita mau salah-salahin? Biar juga dia lagi di Indonesia tuh, tetap mati pada saat itu. Kalau datang ajalnya, Malah luar biasa matinya di Masjid Haram. Dan saya dengar sendiri cuplikan dari para pengawas di Masjid Haram mengatakan, ini yang rubuh nih, yang rubuh itu sesuatu yang secara hitung-hitungan matematika gak mungkin jatuh, gak mungkin rubuh dah. Ini secara hitung-hitungan sudah gak mungkin, ini tercanggih menggunakan alat canggih di dunia, bahan-bahannya luar biasa, sudah sangat luar biasa. Kok bisa gitu? Sampai ada yang mengatakan bukan mustahil dari salah satu orang yang mati itu mungkin berdoa minta mati syahid di Haram tuh. Sampai Allah datangin petir, kan waktu itu petir ya, datang petir, hujan, akhirnya rubuh tuh bangunan. Yang tidak mungkin rubuh kalau syahid dengan mati-mati, gak mungkin. Kayak antum lagi berdiri gini, tiang ini tembok sudah dipasang semen, sudah dipasang besi, sudah bagus, tiba-tiba rubuh tanpa sebab. Terus mengenai orang-orang tertentu gitu kan. Emang itu subhanallah, kembali kepada hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana hukumnya orang, bagi orang yang aborsi sekalipun dalam usia dini 1-2-3 bulan sebelum ditiupkan ruh dalam janin, jika dengan alasan medis bagaimana, dan jika dengan alasan malu karena hubungan di luar nikah termasuk dosa besar kah? Kan sudah pernah saya bilang tadi, saya sudah bilang kalau dia di bawah 4 bulan belum ada ruhnya, ini masih diperselisihkan oleh para ulama. Kalau dia memang berbahaya bagi si perempuan itu, kalau dia hamil dan seterusnya, maka itu tidak ada masalah karena dianggap belum ada ruhnya gitu kan. Saya tidak tahu di sini pendapat ulama tentang masalah kalau ada orang yang hamil di luar nikah boleh atau tidak digugurkan itu di bawah 4 bulan, saya tidak tahu. Tapi umumnya pendapat ulama di bawah 4 bulan masih ada, umumnya mereka membolehkan karena dianggap belum ada ruhnya kalau ada masalah. Apa benar Umar bin Khattab dulu pernah membunuh anaknya hidup-hidup? Ini lebih banyak ulama mendhaifkan, melemahkan riwayatnya gitu kan. Mendhaifkan riwayatnya. Kalaupun ada yang berpegang pada riwayat ini, itu zaman dulu, zaman jahiliyah. Umar bin Khattab belum jadi muslim. Bahkan Umar mengatakan dalam hadis Bukhari, dulu sebelum saya mengenal Islam, saya pemabuk keras. Mabuk. Salah satu opsi, salah satu riwayat yang menyebutkan Umar bin Khattab masuk Islam, dia bilang, waktu saya keluar, saya setiap pagi sampai malam mabuk, minum terus khamr. Waktu saya keluar mau cari khamr, saya melihat Rasulullah SAW lagi duduk dekat Ka'bah. Maka saya pun menyelip-nyelip di antara kain kiswanya Ka'bah sampai mendekati Nabi dan mendengarkan apa yang dia baca. Lalu kemudian Nabi menegur saya dan saya pun syahadat. Salah satu kisahnya. Nah, ada opsi yang ada, cerita-cerita yang lain mengatakan Umar masuk dengan cara yang lain, dengan cara adiknya Fatimah yang baca Quran. Tapi seperti itulah gambarannya gitu kan. Jadi itu apapun yang terjadi, kalaupun dibenarkan, itu adalah sebelum Islam, lain. Sebelum Islam gak dihitung. Jika di zaman jahiliyah dulu kayak di zaman Fir'aun, jika keluar bayi laki-laki maka dibunuh. Namun di zaman modern seperti saat ini, bayi baru masih di kandungan sudah dibunuh, digugurkan. Orang lebih kejam zaman sekarang ya Ustaz. Ini enggak tahu, Allahu a'lam. Tergantung dia kejamnya seperti apa. Ini kapan sempatnya nih ngetik seperti ini, masya Allah. Rapi benar nih. Baru bahas apa sudah disiapin bab membunuh. Bagaimana dengan hal pembunuhan karakter, berdosa kah? Seperti kasus artis dihujat dan sedang diheboh cuma karena mengatakan ini fitnah. Ini masalah fitnah saja. Fitnah lain lagi ya, itu dosa sendiri, nanti akan ada dosanya, ada bahasannya. Jadi tidak dikatakan ini istilah membunuh karakter, pembunuhan karakter itu kan cuma istilah. Bunuh tadi kita sudah bilang secara fisik sampai ruhnya orang itu hilang gitu kan. Tapi fitnah memang lebih berat dosanya daripada membunuh itu. Karena Allah mengatakan wal fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah lebih keras daripada membunuh. Malah itu lebih berat sebenarnya gitu kan, lebih berat daripada masalah ini. Kalau masalah mengirim Al-Fatihah untuk orang mati dipermasalahkan, bahkan dikatakan penganut Wahabi, sedangkan dengan ada Ustaz kawakan di TV yang mengatakan Nabi tidak dijamin masuk surga dan tidak wajib pakai jilbab, malah diam-diam saja. Gini loh, saya kalau saya pribadi enggak usah terlalu terpancing dengan apa yang sedang ada gitu ya. Ini proses ya, proses. Nanti masyarakat bisa bedain kok. Kalau menurut saya enggak usah ikut-ikutan, sudahlah. Biarkan saja berlalu mereka berbicara. Kita jelas, kita sudah tahu mana yang benar, mana yang salah, gitu kan? Udahlah. Untuk apa habisin energi kalau saya dihitung untuk ribut-ributan, jor-joran? Kalau saya melihat malah ini banyak orang awam di Indonesia yang tidak mengerti, malah sekarang bertanya, oh begitu ya? Malah mereka jadi mau belajar gara-gara itu kan? Jadi itu cara Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah menyuntik mati termasuk dosa besar? Misal kejadian karena sakit yang diderita oleh pasien dirasakan orang keluarga dokter yang melihatnya enggak tega, maka pasien tersebut lalu disuntik mati. Lalu bagaimana jika kasus dokter malpraktek karena salah diagnos, salah obat yang menyebabkan kematian, berdosa kah? Tentu saja kalau dia disuntik mati dosa, nggak boleh itu. Dokternya dosa, keluarganya dosa, tentu saja tidak boleh, ya tidak boleh sama sekali, itu dilarang, ya tidak boleh sama sekali ini. Kemudian kalau masalah bagaimana kalau ada dokter yang salah diagnosa, itu ijtihad ya, dia tidak dosa insya Allah. Kecuali kalau dia bodoh, dia nggak tahu tapi sengaja mau tahu, nah, tunjukin kalau dia tahu akhirnya orang jadi mati, nah itu baru berdosa. Tapi kalau dia ijtihad, dia berusaha, dia kasih obat, kemudian salah, dia tidak tahu mungkin tanggal obatnya tertulis masih utuh tapi ternyata sudah expire dan seterusnya, dia tidak sengaja, maka tidak masuk insya Allah. Ustadz, pertanyaan 3-in-1, singkat padat tapi banyak. Jika makmum terlambat masbuk di masjid tapi sholat berjamaah sudah selesai namun ingin mendapatkan fadilah berjamaah, jika ada satu orang yang sedang sholat sunnah ba'diyah, bolehkah kita menjadi dia, bolehkah jadikan dia imam, haruskah kita tepuk bahu dia atau merapat saja di sisi kanannya? Bagaimana jika kita jumpai sudah di posisi tahiyat akhir, apakah kita langsung ikutan saja tahiyat akhir dengan niat di hati sholat wajib? Saya ingatkan kembali ya, pertanyaan kita, bahasan kita masalah membunuh, bukan sholat ya. Itu nanti ada bahasanya sendiri sholat, jangan ditanya tumpah tindih nih. Jadi di sini tentu saja tepuk dia, tepuk dia untuk memberikan isyarat dia berdiri atau dia duduk supaya dia tahu, jangan tiba-tiba dia kaget ada orang di sebelahnya gitu kan. Jadi ditepuk saja, memberikan isyarat. Masalah dia terima nggak terima jadi imam mungkin karena tidak paham, itu nggak apa-apa, yang penting antum sudah kasih isyarat. Termasuk kalau dia tahiyat terakhir, tepuk pundaknya langsung takbir, duduk tahiyat sama dia. Karena memang dibolehkan mengikut orang yang sholat wajib, boleh ikut. Antum masuk di masjid, imam lagi sholat terawih, kita belum sholat isya, jangan sholat sendiri, ikut sama imam. Karena boleh orang yang sedang sholat sunnah di belakangnya orang sholat wajib niatnya. Karena pernah terjadi zaman Nabi SAW dalam hadis Bukhari, Abu Bakar pernah sholat menjadi imam dari sahabat yang belum atau tidak belum sholat berjamaah karena dia datang telat dan dia sendirian. Waktu Nabi SAW bilang siapa yang mau bersedekah buat dia, saudaranya ini, maka Abu Bakar berdiri. Abu Bakar menjadi imam, padahal Abu Bakar sudah sholat tadi, berarti hukumnya sudah sunnah bagi Abu Bakar tuh. Tapi karena dia lebih afdal, maka dia pun akhirnya menjadi imam. Ustaz, mohon doakan kesembuhan orang tua saya yang sedang sakit dan seluruh kaum muslimin yang sedang ditimpa musibah, baik di Indonesia ada yang sedang menjalankan ibadah haji, semoga diberikan ketabahan. Apakah orang yang putus asa karena penyakit yang diritanya atau orang tua tak kunjung sembuh, kemudian beliau berkata jika seperti ini rasanya saya ikhlas mati saja, bolehkah beliau, berdosakah beliau, bagaimana menasihati supaya tetap semangat hidup? Tentu saja semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyembuhkan semua orang yang sakit dari muslimin, mengangkat masalah-masalah yang sedang dihadapi, dan itu terus kita doakan. Saya juga mengajak diri saya dan teman-teman sekalian untuk rajin berdoa, itu harus kita lakukan memang ya. Semoga saja dikabulkan apa yang dikatakan tadi. Kemudian kalau orang yang sakit dalam kondisi betul-betul dia parah, maka ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, jika seseorang, kata Nabi SAW, diantara kalian, janganlah seseorang dari kalian berharap kematian, meminta kematian. Tapi kalau dia betul-betul dalam kondisi tidak bisa tahan, dia mengatakan, ya Allah, hidupkanlah saya kalau mati lebih baik buat saya, dan matikanlah saya kalau mati lebih baik buat saya. Itu yang boleh dikatakan. Atau kurang lebih hampir sama dengan apa yang dikatakan tadi di sini. Mana yang saf lebih utama jika ada dua lantai masjid, saf terakhir di lantai bawah atau saf pertama di lantai atas? Saf pertama, walaupun di lantai atas. Jadi tetap saja asal dia bersambung, tinggal di bawah atau di atas itu sama aja. Jika ada dua handphone baru yang lama, mana yang akan dipilih? Mustahil yang lama akan dipilih, pasti akan dianggurin, dibuang. Apa ini? Mustahil bisa adil. Apa yang ditanya? Jika berlaku adil adalah hukumnya wajib, untuk apa menjalankan sunnah yang jika dikerjakan malah bisa menjerumuskan ke hal yang menyebabkan seorang menjadi tidak adil? Begitulah pernyataan balik yang dilemparkan istri kepada suami ketika sedang mendengarkan ustadz menjelaskan poligami. Bagaimana menyikapi pertanyaan ini? Maaf ustadz, ujung-ujungnya bukan cari gara-gara. Gimana tuh Pak Yoyo? Jelas-jelas cari gara-gara ya. Jadi sabar aja, gitu kan? Begini aja, ini selalu poligami poligami. Ini teman-teman yang mau poligami harus jadi ahli perayu. Belajar merayu dong. Masa nggak bisa taklukin istri, gitu kan? Bukan dengan kekuatan, dengan rayuan, dengan hadiah, masa mesti diajarin? Ya harus bisa lah. Gak bisa perempuan itu pakai perasaan, kalau antum datang mau poligami dengan power, saya akan menikah, pokoknya gak mau tahu. Itu nah, salah. Jadi ajarin, gak boleh. Rayulah, taklukin dia, gitu kan. Jadi mungkin dengan bercanda, mungkin dengan ini, mungkin dengan apa saja kebutuhannya dipenuhi ya, itu insya Allah bisa, gitu kan. Gak usah terlalu banyak tanya poligami lah ya. Nikah aja dulu, lancar dulu. Nanti kalau sudah lancar semua, nah, sudah mau melangkah ke langkah selanjutnya, baru ada praktek khusus sama saya nanti. Pak Ustaz, saya mau tanya, kalau kurban buat orang yang masih hidup, apa ini? Kurban buat orang yang masih hidup, orang yang sudah meninggal atau buat diri sendiri, ada dalilnya tidak? Kita kurban atas nama Nabi, boleh tidak Pak Ustaz? Jadi tentu pendapat ulama tentang masalah sampaikah pahala kurban untuk orang yang sudah meninggal khilaf diantara ulama. Beranjak daripada hadis Nabi, waktu beliau menyembeli, beliau mengatakan ini untukku dan umatku yang belum menyembeli. Dari hadis inilah berselisih pendapat ulama. Ada yang mengatakan yang dimaksud di sini, yang mengatakan tidak ada lagi pahala sembelihan untuk orang mati. Beranjak daripada hadis ini juga, mereka mengatakan yang dimaksud oleh Nabi SAW adalah umatnya yang masih hidup, yang tidak sempat menyembeli. Pendapat kedua yang mengatakan bahwasanya sampai pahala sembelian untuk orang mati, beranjak daripada hadis yang sama. Mereka mengatakan yang dimaksud oleh Nabi SAW ini untukku dan umatku yang belum menyembeli, yang hidup dan yang sudah mati. Nah, dan banyak dinukil dari para perkataan para salaful ummah. Kalau diantaranya Ibnu Taimiyah pernah menukil perkataan kalau zabah itu sembelian juga akan sampai kepada orang-orang yang sudah meninggal. Karena ada beranjak daripada hadis tadi. Allahu a'lam. Apabila seorang wanita tidak dinafkahi dengan benar selama belasan tahun sehingga si wanita harus meminta makan dan kebutuhan harian dari orang tua si wanita, apakah si wanita boleh mencari nafkah sendiri dengan meninggalkan anak-anak mereka di rumah, anak-anaknya dititip ke keluarga? Bisa, dan bahkan dia bisa mengambil harta suaminya diam-diam, gitu kan? Itu disebutkan dalam hadis Bukhari. Tapi yang dia ambil hanya haknya. Beranjak daripada hadis Hindun istri Abu Sufyan yang pernah mengatakan, ya Rasulullah, Abu Sufyan orang yang sangat pelit, tidak pernah mau tahu kebutuhan saya sama anak saya, pokoknya tidak pernah kasih duit, dia pulang cuma tahu sudah ada makanan, ini super luar biasa. Maka kata Hindun, ya Rasulullah, boleh tidak saya ambil duitnya Abu Sufyan? Kata Nabi SAW, boleh kau ambil, tapi hanya kebutuhanmu sama anakmu saja, jangan lebih, lebih haram, mencuri. Artinya nafkah itu sesuatu yang kalau tidak ada, tidak bisa jalan roda kehidupan, maka itu dibolehkan sebatas itu. Tapi kalau dia mau bekerja misalnya, karena suaminya gak kasih duit, memang gak penuhi ya. Lain kalau suami itu memang pas-pasan kerjanya, ya itulah penghasilannya ya. Si istri harus sabar, terima itu saja, udah jalanin gitu kan. Tapi kalau emang suaminya sama sekali gak mau peduli, kayak dalam perkataan ini memang suami gak pernah kasih, ya di sini ulama mengatakan boleh dia keluar untuk mencari nafkah, minta pada orang tuanya atau dia bekerja. Ya karena memang kalau tidak suaminya gak menjalankan kewajiban, bagaimana? Dia tidak mungkin bisa hidup dengan cara lain gitu. Mau tanya mengenai qisas. Kita yang tinggal di Indonesia tidak menggunakan qisas. Apakah dosa kita tidak diampuni apabila belum sesuai hukum qisas? Misal pencuri seharusnya dipotong tangan, namun hukum di Indonesia hanya di penjara. Bagaimana kita apabila pernah berdosa mencuri? Apakah cukup dengan taubat tanpa diqisas? Tentu saja taubat sudah mencukupi ya. Taubat mencukupi, kalau dia sudah taubat insya Allah sudah cukup, gak perlu lagi dia dikisos. Nabi SAW seringkali kalau ada sahabat yang datang mengeluh minta dikisos, itu beliau langsung mengalihkan. Sudah pernah saya ceritakan ada sahabiat yang datang berzina, kemudian minta dirajam, lalu Nabi SAW menyuruh dia kembali sampai dia selesai melahirkan. Waktu habis melahirkan datang lagi, kata Nabi SAW, coba kau susuin dulu. Kata para ulama, ini Nabi SAW suruh pulang, kamu taubat deh. Karena qisas itu solusi terakhir, orang yang memang tidak menyesali perbuatannya, gitu ya. Gimana sih? Orang yang memang melakukan dosa dan tidak merasa bersalah, terus aja mau melakukannya. Nah, itu yang dihukum dengan qisas. Tapi insya Allah dengan taubat sudah cukup. Cuman kalau antum pernah mencuri, maka harus dikembalikan itu. Gak boleh tidak. Ya. Saya mau tanya tentang teknis sholat. Saat i'tidal, apakah yang benar tangan sedekap atau dilepas diturunkan? Saya pernah dengar hadis berbunyi posisi i'tidal kembali kepada semula. Maksud di sini semula sebelum ruku atau sebelum takbiratul ihram. Ini sudah saya bilang, jangan tanya masalah bab lain dulu. Dan sudah sering saya jelasin masalah ini. Jadi yang saya sering jelasin bahwasanya hadisnya satu, Nabi SAW dikatakan kalau bangun dari rukuk kembali anggota tubuhnya seperti semula. Nah di sini ulama jadi dua pendapat, yang mengatakan seperti semula ini sebelum salam, maka sami Allahu liman hamidah, tangannya turun ke sebelah kiri kanan tubuhnya. Kalau dikatakan anggota tubuh kembali seperti semula setelah takbir, maka kembali ke dada. Dan Ibnu Qayyim rahimahullah sudah menyatukan, mengatakan alangkah baiknya seorang muslim karena dalilnya ada, cuma mereka berselisih penjabaran dari dalil ini, dua-dua dijalankan. Sesekali bersedekap, sesekali dia tidak bersedekap. Saya hidup tapi saya merasa hampa. Cara mengasah keyakinan yang tumpul hidayah, apa bentuknya? Majlis ilmu itu. Majlis ilmu seperti ini hadirin, gitu kan. Bukan cuma ini, siapa saja, jangan ditambah. Ini aja masih banyak, saya bingung nih. Jadi majlis ilmu selalu hadirin, jadwalin, bukan cuma di sini, bukan cuma Rabu malam nih, di mana saja ada ustadz-ustadz insya Allah yang kompeten dipelajari. Kalau enggak, dengarin lagi di motor, lagi di mobil, dengarin ceramah terus. Ilmu itu nanti akan mendatangkan iman. Iman ini kalau sudah ada, maka orang lemah menjadi kuat, orang malas jadi rajin, orang miskin jadi kaya, orang penakut jadi pemberani. Iman mengubah semuanya. Mengubah semua. Kalau iman sudah ada, luar biasa. Orang buruk jadi baik, semuanya. Karena iman ini, makanya dengan majelis ilmu itu yang bisa membantu. Kalau antum malas majelis ilmu, susah. Saya sering bahasakan pengalaman saya. Kadang-kadang saya sehari kalau gak isi pengajian, saya rasa lain dibandingkan dengan saya selalu isi ceramah gitu. Semangat, itu lain. Saya sebenarnya sendiri dalam ceramah seperti ini sedang mencas iman saya sendiri. Kembali lagi saya hadir, kembali lagi saya menyampaikan, kembali lagi saya mengingat riwayat-riwayat, hukum-hukum. Jadi terus-menerus rasa tercas, gitu kan. Istri saya tahu, saya rasanya enggak pengen ada libur ceramah satu hari pun. Jadi walaupun dalam satu hari cuma sekali saya ceramah, kalaupun saya di rumah, saya berusaha kadang-kadang kalau waktu luang saya balas SMS atau WhatsApp di mana orang bertanya agama. Jadi tersibukkan dengan itu. Ya, majelis ilmu itu penting. Ilmu itu yang bisa membentuk keimanan. Dan iman kalau sudah ada, aman semuanya. Semuanya bisa berubah. Kapan baiknya anak laki-laki disunat atau dihitan? Bolehkah sejak masih bayi, jika sudah dewasa belum dihitan, apakah tetap harus dihitan? Apakah anak perempuan juga dihitan? Karena saya pernah membaca hadis, hitan disunnahkan bagi kaum laki-laki dan mulia bagi kaum wanita. Sahihkah hadis ini riwayat Baihaqi? Maka di sini wajibkah perempuan dihitan disunat juga? Tapi saya tidak tahu bagian apa yang mau disunatnya. Baik, tentu saja boleh, kapan saja dihitan. Kalau anak saya hitan dari bayi. Kalau anak saya pribadi, itu dari bayi sudah saya hitankan yang laki-laki, dan alhamdulillah sangat baik, gitu kan? Sangat baik. Yang saya tahu juga di zaman Nabi SAW itu bayi biasanya baru lahir sudah dihitan. Dan itu jauh lebih baik, ya. Dia tidak terlalu merasakan sakit seperti kalau dewasa, gitu kan. Dan juga ternyata disurvei pertumbuhan badan dan fisik mental orang yang dari bayi disunat itu lebih baik, gitu. Nah ini tentu lebih baik opsinya. Kalau perempuan apakah dihitan, ini khilaf diantara ulama. Ada yang mengatakan dihitan, ada yang mengatakan tidak. Kalau hadis Baihaqi dihasankan oleh para ulama tadi yang disebutkan, maka ada yang mengatakan dihitan. Tapi hitannya, hitankan itu sebenarnya artinya memotong sesuatu dari kemaluan, gitu kan. Makanya dikatakan laki-laki dihitan, dipotong kulit bagian atas. Kalau perempuan pun seperti itu pemahamannya kalau secara etimologi. Tapi ternyata para ulama mengatakan hitan perempuan berbeda, ya, itu dibersihkan di bagian tertentu. Dan itu biasanya memang bagian bidan, suster di rumah sakit kita sudah tahu, gitu. Saya juga punya anak perempuan dan saya tanyakan ke istri saya, maka dia mengatakan anak-anak perempuan ini biasanya bukan seperti laki-laki, tidak dipotong sesuatu tapi dirapikan dengan cara mereka lebih mengerti, gitu kan. Allahu a'lam, saya juga tidak tahu bagaimana, tapi yang jelas seperti itu jawaban dari ya, dokter atau bidan yang ada di rumah sakit pada saat anak saya dihitan. Ada jenis tanaman hias yang memiliki kadar racun tinggi dan sering dijual di pasaran. Tanaman ini juga sering dijadikan buat mainan anak-anak kecil di kampung. Apakah menanam tanaman ini bisa tergolong membuka pintu untuk membunuh? Tentu saja kalau memang kita tahu itu berbahaya, ya, maka itu tidak boleh. Sebaiknya memang dijauhi, dihindari. Kalau kita sudah tahu, kita sengaja, apalagi membiarkan orang sampai mengkonsumsinya, berarti kita menjadi penyebab. Pokoknya kita jadi penyebabnya, kita juga terlibat di situ. Saya ingin membuat kaos tulisan hadis atau potongan ayat Al-Quran dengan bahasa Inggris dan menjualnya. Apakah boleh? Boleh saja. Boleh saja, enggak ada masalah. Tapi konsekuensinya, kalau hukumnya bolehkah menulis ayat di baju? Bolehkah menulis ayat di papan? Di spanduk, di apa saja? Boleh, hukumnya boleh, gitu kan? Tapi di sini dilihat adabnya. Kalau dia menulis ayat-ayat tersebut, apalagi di kayak baju kaos yang akhirnya nanti dipakai ke kamar mandi dan seterusnya, di WC, maka itu tidak dibolehkan, gitu kan? Kalau sampai dia pakai ke WC atau nanti orang yang pakai tidak bertanggung jawab malah diolok-olok ayat-ayat itu lain. Tapi hukumnya saya tahu saya boleh. Bahkan termasuk kalau dia masuk kamar mandi misalnya dibuka dulu sama dia itu lain, enggak ada masalah. Enggak ada sesuatu yang salah di situ. Bahkan sekarang memang kalau saya pribadi saya mendukung kalau ada baju-baju kaos yang ditulis dengan simbol-simbol Islam ya. Aku cinta Allah misalnya, aku cinta Rasulullah SAW, aku cinta dengan Islam, atau apalah kata-kata positif yang memang menunjukkan kekuatan Islam, ada cintanya sebagai Islam, itu boleh-boleh saja. Setahu saya tidak ada masalah. Apakah kakek atau adik buyut itu termasuk kategori silaturahim? Tentu saja. Semua yang punya hubungan darah, ke atas, ke bawah, ke samping, kiri, kanan, semuanya. Kakek, nenek, ke atas, saudara-saudaranya semuanya. Kemudian anak, cucu dan semuanya yang berhubungan dengan mereka. Kemudian saudara, saudari, paman, tante, semuanya itu yang punya hubungan darah. Apakah menjual alat musik untuk keperluan mendadak diperbolehkan? Setahu saya tidak boleh alat musiknya, haram. Satu-satunya cara, ada pendapat ulama yang mengatakan kalau tadinya orang itu pemusik lalu dia taubat, alat musiknya dijual kepada orang kafir, bukan kepada orang muslim lagi, yang dasarnya dalam agama mereka itu tidak ada masalah. Kemudian danahnya dia kembalikan uang dia, uang modal dia yang dasarnya dia pakai beli alat itu jadi halal buat dia. Tapi kalau dia transaksikan, dia jual beli alat musik, ini gak boleh masuk dalam kategori yang dilarang. Bolehkah menghibahkan kucing dengan meminta ganti uang makan? Kalau kucing tidak boleh ditransaksikan ya, jadi sebaiknya hindari, jangan diminta balasan gitu kan. Mau tanya tentang gadai Ustaz, kalau ada yang pinjam uang dengan menggadaikan kebunnya kepada anak, nanti selama orang tersebut belum mengembalikan uangnya, hasil panen kebun menjadi hak siapa? Tergantung kesepakatan. Kalau dia bilang ini kebun saya nilainya 100 juta, ada 100 pohon mangga misalnya, kalau dijual 100 juta, tapi saya butuh uang 10 juta, saya ambil 10 juta ini tanah saya gadaikan, kamu boleh ambil hasil panennya, kata pemilik kebun, ya sudah itu berarti halal. Tapi kalau sekedar digadaikan saja tanpa ada kesepakatan maka tidak halal. Tidak boleh dipakai tanah itu, tidak boleh diambil hasilnya, tidak boleh disentuh. Gadai. Dan perlu diingat, saya sudah pernah jelaskan, transaksi dalam Islam ada dua macam. Ada transaksi jasa yang sifatnya memang ini saham akhirat, ini investasi akhirat, enggak ada urusannya dengan keuntungan. Hutang dan gadai, enggak boleh bertambah. Tidak boleh bertambahin. Utangin orang enggak boleh bertambah, itu jasa akhirat, investasi akhirat. 100 ribu ya 100 ribu balik, 1 juta ya 1 juta balik. Gak ada juga begitu. Kalau dia gadein sawahnya tadi 100 juta, dia ambil utang 110 juta, jatuh tempo setahun dia belum bayar, kita punya hak untuk menjual kebun itu, gitu kan? Kemudian kita mengambil uang kita 10 juta saja, 90 kembalin ke dia. Jangan disita semua, haram itu, gak boleh. Ada investasi yang boleh kita ambil keuntungan, investasi bisnis. Kesepakatannya persentase dari keuntungan. Sebagian ulama fikih mengatakan, kisos kepala ini apakah hukumnya mutlak pakai pedang atau boleh dialihkan dengan cara yang lain? Itu khilaf diantara ulama tentang masalah itu. Tapi ada pendapat yang mengatakan, intinya dia dieksekusi mati. Sebab kalau dia mati maka akan selesai kejahatannya. Sebuah negara melakukan dengan penembakan maka itu bukan berarti membunuh, bukan dosa besar. Pemerintah enggak berdosa karena memang eksekusinya harus begitu. Apalagi memang dalam hukum syar'i orang yang sudah menyebar kerusakan memang dipenggal gitu kan. Memang dibunuh, maka itu insyaallah tidak ada masalah. Tetapi lebih sesuai dengan sunnah kalau dia pakai kisos ya dengan pedang. Mengenai puasa di awal bulan Zulhijjah, apakah pelaksanaannya ini sudah tadi ya? Tinggal 5 menit, 10 menit lagi. Afwan di luar tema. Apakah bisnis yang dijalankan oleh Abdurrahman ibn Auf selain dari usaha dalam perdagangan, mengingat banyaknya pendapatan beliau pada saat sebelum dan sesudah hijrah ke Madinah? Setahu saya cuma perdagangan. Beliau fokus perdagangan, tetapi perdagangan yang diikuti dengan modal yang halal, kejujuran, dan juga bersedekah. Itu kata kunci, dan sudah panjang lebar kita jelaskan 5 jam tabligh akbar. Kembali mendengar ceramahnya, insya Allah akan dapat jawaban. Berdasarkan materi yang Ustaz sampaikan hari Ahad kemarin, Abdurrahman bin Auf pernah mensedekahkan 1 peti emas, bahkan sampai 2 peti emas. Yang ingin saya tanyakan, pada saat itu kemanakah penyaluran sedekah atau zakat pada zaman pemerintahan Nabi SAW di Madinah? Apakah hanya disalurkan pada masyarakat sekitar Madinah saja, mengingat banyaknya sahabat Nabi yang bersedekah dan jumlahnya tidak sedikit? Setahu saya di sekitar Madinah pada saat itu, di sekitar Madinah. Dan memang saya sudah bahasakan waktu saya bahas tabligh akbar itu, Abdurrahman bin Auf ya, sampai-sampai masyarakat Madinah merasa hartanya dia adalah harta mereka. Karena hartanya sepertiganya dipakai untuk bayar utangnya mereka, sepertiganya untuk memenuhi kebutuhan mereka, sepertiganya lagi untuk cadangan kalau mereka butuh sesuatu. Terus begitu Abdurrahman lakukan dengan sedekahnya yang sangat banyak. Sampai di Madinah tidak ada kesusahan pada saat dia masih hidup. Makanya waktu dia meninggal, Sa'ad bin Waqqas radhiyallahu anhu mengatakan, telah pergi gunung. Dia ini luar biasa ini yang pergi, ini yang meninggal ini betul-betul yang tadinya memenuhi semua kebutuhan umat. Apakah hak waris seseorang yang membunuh karena lalai menjadi hilang? Seperti yang tadi dicontohkan, seorang istri lalai tidak segera mengepel lantai yang basah sehingga suaminya terpleset dan meninggal. Setahu saya tentu tidak ya, dia tidak ada, tidak hilang hak warisnya dia, insya Allah. Karena ini memang kelalaian, gitu kan, kelalaian. Ada bahasan sendiri, ulama bilang kalau dia sengaja ngambil pisau, dia sengaja menusuk, itu lain bahasannya. Itu pun masih dibahas oleh ulama, tidak ada hubungannya dengan warisan. Bagaimana hukumnya orang-orang yang membunuh dengan sihir dan perantara jin? Sama saja, sama saja. Berarti dia membunuh kan? Dia membunuh di sini. Bagaimana hukumnya? Nanti kan kita bahas juga insya Allah di bab yang ketiga, masalah sihir nanti. Bagaimana hukumnya apabila ada orang yang membunuh dengan ain? Apakah hukum kisos berlaku padanya? Tentu tidak, karena ain tidak kelihatan. Kisos itu dipenggal kepala, berlaku pada saat memang kelihatan juga dengan fisik ya. Kalau ain itu kan dengan mata dia, mata dia panas, hasud, kemudian orang jadi sakit gara-gara itu. Kata Nabi SAW, mayoritas umatku meninggal disebabkan karena ain, hasudnya seseorang. Tapi itu tidak ada kisosnya, karena tidak kelihatan dia memenggal atau dia menusuk orang kan gitu. Dia cuma dengan mata hasutnya, orang tidak tahu, maka tidak ada kisos bagi dia. Bagaimana hukumnya membunuh perampok yang sedang kabur karena gagal merampok? Contoh, seorang perampok ketika melakukan aksinya gagal lalu kabur, sementara orang yang dirampok mengejar dan berhasil membunuhnya. Tentu kalau orang sudah lari, gitu kan, lari dalam arti kata tidak ada sesuatu yang diambil, sebaiknya jangan dilakukan. Mungkin ditangkap, mungkin ini ya, iya, gitu kan. Tapi kalau dia belum melakukan, maka itu lebih baik tidak ada eksekusi baginya. Allahu a'lam. Gitu. Karena pernah ada sahabat Nabi, waktu itu dia melakukan satu perbuatan dan hukumnya dirajam. Zina ya, dia sudah menikah, dirajam. Waktu sementara dirajam, dia sempat kesakitan dan dia lari. Lalu ada seorang sahabat mengejarnya, mengambil batu besar, memukul kepalanya, akhirnya mati. Lalu kata Nabi SAW, tidakkah kalian biarkan dia lari? Moga mudah-mudahan dia taubat dan akhirnya Allah menerima taubatnya. Kata sebagian ulama, keluar sebuah hukum di sini. Kalau sebelum atau sementara eksekusi terjadi dan dia mau taubat, maka itu diberikan. Atau sebelum dia melakukan kejahatannya lalu dia sempat lari, dalam arti kata sudah ada efek jerah, maka sebaiknya dibiarkan. Atau kalau bisa ditangkap, ditangkap. Walaupun ada pendapat ya, berhubungan dengan pertanyaan tadi, ada pendapat ulama mengatakan kalau jelas-jelas dia masuk rumah, dia menjahat, kemudian dia lari, kemudian dikejar dan terbunuh, maka itu berarti yang sedang dihukum, yang sedang membunuhnya tidak berdosa. Dia tidak berdosa, tapi sebagian tidak dia lakukan. Bolehkah melaksanakan kurban tetapi masih punya utang di bank? Mohon solusinya. Bolehkah kurban dengan menggunakan uang hutang atau pinjaman? Tentu saja boleh. Kalau kita masih punya utang, bolehkah kita berkurban? Bolehkah kita akikah? Boleh. Asal pada saat tiba masa pembayaran utang, kita bisa membayarnya. Misal antum masih punya KPR. KPR ini harus dibayar 10 juta lagi. Setiap bulan 1 juta. Tiba bulan pada saat kita mau bayar 1 juta itu, bertemu antara membayar utang yang 1 juta dengan membeli hewan kurban. Yang didahulukan bayar utang. Tapi kalau bukan di waktu itu atau antum sudah bayar utang, ternyata bayar utang KPR tadi sudah dibayar 1 juta, utang masih 9 juta, tapi bulan depan sekarang masih ada uang lebih untuk kurban, ya berkurban. Karena dianggap antum bulan itu sudah lunas utangnya untuk bulan itu, bulan depan ya urusan bulan depan gitu. Jadi tetap menjalankan itu ya. Masya Allah. Alhamdulillah besar tulisannya. Seorang suami yang tega terhadap istrinya, membiarkan istrinya mencari nafkah tanpa peduli ia sibuk dengan kegiatan yang tidak bermanfaat. Apa maksudnya? Saya bekerja mencari nafkah, pergi pagi pulang malam tanpa dipedulikan, sementara ia sibuk dengan dirinya sendiri. Dia enggak pernah ikut campur dengan mencari nafkah untuk keluarga. Pertanyaannya apa nih? Apa dia berdosa kali ya? Dia berdosa tentunya. Dia berdosa dengan perbuatan tersebut. Dan orang yang tidak memberikan nafkah itu berarti sudah boleh dia minta, yang perempuan sudah boleh minta cerai. Jangan bertahan dengan suami yang tidak jalankan kewajibannya. Dan itu memang itu hukum syar'i. Tapi kalau tetap mau bertahan boleh saja. Ya konsekuensinya menerima risiko itu kan. Kenapa ada sahabat yang saya pernah ceritakan pulang ke rumahnya istrinya selingkuh, lalu kemudian dia melapor ke Nabi, ya Rasulullah, istri saya selingkuh sama laki-laki lain, berzina. Ya. Maka Nabi SAW mengatakan ceraikan. Kalau gitu sudah, dia sudah buat maksiat dosa besar, jangan tinggal sama dia. Kata dia, ya Rasulullah, tapi saya mencintainya. Kata Nabi, kalau gitu pertahankan, tapi dengan risiko itu, gitu kan? Risiko itu, maka harus ditahu, dia harus tanggung risiko itu. Ustaz Khalid, semoga tidak tersinggung. Istri saya sudah tertarik dengan pengajian Ustaz Khalid. Namun karena Ustaz Khalid poligami, istri saya jadi tidak mau lagi ikut pengajian Ustaz. Sampai saya sendiri jika mengikuti pengajian Ustaz Khalid, sepertinya istri saya agak keberatan. Bagaimana cara mendakwahkannya? Hal ini terjadi waktu saya mengikuti pengajian A'agim dulu. Mohon penjelasannya. Sejelas-jelasnya Ustaz. Ini penutup ya. Sebenarnya saya dalam berdakwah, teman-teman sekalian, yang saya sampaikan ini bukan perkataan saya, ya. Apa yang sedang saya sampaikan, hukum dari saya. Ini teman-teman duduk di sini di pengajian. Ini untuk mendengarkan saya pribadi atau ilmu agama yang sedang saya sampaikan. Ilmu agamanya, bukan karena saya berbicara. Yang menyuruh poligami siapa? Allah Subhanahu wa taala. Saya melakukan juga saya sebagai praktisi karena perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berapa kali istri saya tanyakan, kenapa Kak poligami? Karena perintah Nabi. Saya katakan begitu. Dan saya selalu mendakwahi dia, mendakwahi istri saya supaya bisa menerima hukum Allah SWT ini, sambil saya doakan semoga hati mereka terbuka. Dan saya melakukan itu. Kalau masalah kasus saya menyampaikan hukum Allah lalu istri Anda tidak mau dengar, tidak mau lagi datang pengajian saya, silahkan. Terbuka sekali pintu. Masih banyak selain dia insya Allah yang mau hadir. Gitu kan? Saya tidak pernah terganggu dengan 1-2 orang, 10 orang yang berhenti ikut pengajian karena saya menyampaikan bukan hukum saya, hukum Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia mau benar, dia ikutin pengajian, tidak ada hubungannya. Masalah dia belum bisa menerimanya, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena ilmunya masih kurang, gitu kan? Enggak mungkin karena hawa nafsu dia atau kemauan dia lalu kemudian hukum Allah kita tolak. Enggak mungkin itu. Kan gitu. Tidak mungkin, mustahil. Siapapun dai yang takut kepada Allah lalu karena dia tidak mau poligami lalu dia mengatakan jangan poligami jemaah, gak bisa. Allah Subhanahu wa taala yang perintahkan, walaupun dia belum mengerjakannya dia harus menyampaikannya, hukum Allah Subhanahu wa taala itu kan. Kalau masalah dia tidak mau hadir silahkan, ahlan wa sahlan, mau hadir alhamdulillah, yang penting saya menyampaikan ilmu Allah Subhanahu wa taala dan saya doakan mudah-mudahan Allah membuka hatinya. Biasanya justru orang yang kritis nanti malah dia yang hebat menerima tuh ya. Biasanya begitu. Ya, mudah-mudahan insyaallah gitu kan, seperti itulah. Kalau antum mau hadir pengajian, pengajian yang antum hadiri itu bukan istri yang mengatur. Kenapa harus diatur sama istri? Majelis ilmu antum wajib hadirin. Kalau istri enggak suka terus kita enggak hadir, enggak ada hubungannya. Kan itu. Harus ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki yang menentukan perempuan, kalau perlu kamu harus hadir ke pengajian ini. Kita yang tentukan, bukan dia yang tentukan, kok terbalik nih. Kan itu. Harus perempuan dipimpin oleh laki-laki, bukan perempuan yang pimpin laki-laki, jangan dibalik. Kalau dibalik jadi kacau semua nih nanti. Sudah hukum Allah begitu teman-teman sekalian. Dan dengan dipimpinnya perempuan bukan berarti perempuan terhina. Justru perempuan dengan fitrahnya butuh dilindungi dan dipimpin. Memang gak bisa jadi pemimpin. Memang gak bisa, fitrahnya begitu. Laki-laki Allah siapkan dengan sifatnya, karakternya, fisiknya, suaranya berbeda. Memang untuk nagih utang, antar jenazah, perang di jalan Allah. Emang itu dia pemimpin. Perempuan dengan lembutnya, dengan air matanya, dengan hamilnya, memang untuk di rumah dipimpin, dinaungin, dilindungin. Jangan orang yang memang kasih sering apa namanya sedih, apa manja di rumah, orang yang memang urus anak, kemudian kita suruh memimpin di luar, nggak bisa, nggak ketemu. Kan itu. Jadi harusnya majelis ilmu yang antum hadir kapan antum mau dan jelaskan sama dia, gitu kan? Masalah kita belum bisa menerima hukum Allah satu, jangan membencinya. Membenci hukum Allah berarti membenci Allah sebagai penerima hukum. saya dan siapapun teman-teman dai akan menyampaikan yang benar kalau dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu alam, mudah-mudahan Allah membukakan hati-hati setiap orang muslim untuk bisa menerima hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat teman-teman sekalian, majelis ilmu gunanya untuk mengubah kita menjadi lebih baik. Kalau memang kita tidak bisa berubah menjadi lebih baik, maka tidak usah hadir di majelis ilmu, gitu kan? Ilmu tujuannya untuk menambah ilmu kita, mengubah kita menjadi lebih baik, lebih patuh kepada Allah. Dan dunia ini sebentar, kita akan lalui menuju akhirat. Semua orang yang menolak hukum Allah di dunia, wallah, demi Allah teman-teman, menyesal di akhirat. Menyesal, oh coba dulu saya terima, udah gak bisa, udah meninggal. Allah yang terapkan, tidak mungkin salah hukum Allah SWT. Kita yang harus bisa adaptasi. Kenapa Allah buat Ramadan sebulan ya? Allah maunya begitu, patuh. Kenapa enggak sehari aja Ramadan ya? Allah maunya begitu. Kenapa asar 4 rakaat ya, duhur 4 rakaat? Kenapa enggak digabung aja jam 2 sekali 4 rakaat? Loh Tuhan, kamu maunya begitu. Kitanya harus belajar, gitu kan? Kalau kita protes susah, enggak terima. Di akhirat rugi, di dunia juga rugi, kan gitu. Jadi harus hukum Allah diterima, pencipta, jadi harus fahamin ya masalah ini. Allahu a'lam. Mudah-mudahan apa yang kita bahas malam ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti saya sampaikan sebelumnya, hari Rabu depan insyaallah kita libur karena sudah malam lebaran. Saya ada tugas khutbah Idul Adha di Bandung insyaallah. Dan kemudian setelah itu saya akan berangkat ke Makassar ngurus kurban. Dan saya mengajak juga teman-teman sekalian, kalau ada yang minat kurban dengan saya di yayasan bisa silahkan. Nanti tinggal kontak saya insyaallah, saya akan alokasikan sendiri. Dan umumnya saya sembelih sendiri hewan-hewan itu sebagai amanah dari jemaah pengajian saya, karena semuanya rata-rata memang ikut di situ. Dan itu insyaallah kita alokasikan di kota Makassar di pesantren ayah saya sendiri. Mungkin begitu, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah wa atubu ilaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan dari modal, karena kalau dari modal jadi riba. Ini uang saya 100 juta ya, kamu putar silahkan. Saya mau tiap bulan 5% dari modal saya, ini riba, gak boleh. Saya mau 10%, gak boleh, penentuan langsung dari modal. Dia tidak mau tahu keuntungan, untung atau rugi, itu gak boleh. Tapi kalau persentase global dari keuntungan, ini 60-40 ya. Saya 60, kamu 40, tapi dari keuntungan. Nah, itu boleh, halal. Termasuk kerugiannya ditanggung bersama, sesuai dengan persentase yang disepakati. Jadi kalau perusahaan rugi, maka yang punya saham 40% nanggung 40%, yang punya 60% gantung menanggung 60% gitu. Hukum menerima uang tip adalah haram. Berikan penjelasannya Ustaz. Ini seperti saya lagi ujian ini. Dan bagaimana bila uang tip tersebut kita ambil terus kita sedekahkan ke teman kita, atau kita berikan makan untuk kita berikan kepada orang miskin? Perhatikan ya, tip itu sesuatu yang dikasih sukarela, itu baru halal. Tapi kalau Anda bahasakan tip ini hasil muka masam atau berusaha untuk membuat orang takut akhirnya orang bayar, haram, enggak boleh. Dengan haram itu. Kalau orang kasih memang karena kita jasa, lagi kerja di rumah makan, kerja di satu tempat, parkir, kemudian dikasih dari dia sukarela, itu halal. Boleh dibeli makanan, boleh ditransaksi, halal. Karena itu sedekah dari orang. Tapi kalau dengan cara paksa, enggak boleh. Apabila terjadi peperangan dua negara yang terjadi bukan karena sebab membela agama, bagaimana hukum tentara yang mati dibunuh dan yang membunuh? Tentu saja kalau dia muslim dan dia membela karena kebenaran ada di situ, dan yang benar adalah yang benar di mata Allah, maka dia mati syahid. Karena disepakati oleh para ulama, jihad itu dilakukan bisa ekspansi, bisa pertahanan, dan juga ada satu keadaan yang insidental. Pernah terjadi di zaman Abbasiyah, beberapa ulama dikumpulkan oleh khalifah karena terjadi peperangan antara musuh. Wilayah Cina cekcok dengan sebagian wilayah Rusia, peranglah mereka. Di perbatasan Abbasiyah, dua-duanya ngirim surat minta tolong dibantu. Maka khalifah kumpulin ulama, ini kita apain nih sekarang? Bagaimana nih? Kita bantu atau enggak? Umumnya ulama waktu itu mengatakan, enggak usah, ikut-ikutan biarin aja. Mereka kafir kok, biarin aja mati sendiri. Tapi ada satu orang yang ditanya waktu itu, kalau tidak salah, waktu itu yang ditanya adalah salah satu dari ulama ya, saya ragu namanya, tapi lebih baik saya tidak sebutin. Salah satu dari ulama yang hadir di situ, kemudian dia ditanya, bagaimana pendapat Anda? Dia bilang, setahu saya Amir Mukminin, jihad disyariatkan untuk membela kebenaran. Dan Anda pada saat sudah diminta tolongin walaupun orang kafir, Anda tahu mana yang benar, salah satunya Anda harus bantu yang membela, yang benar itu. Menurut agama kita, Karena orang yang sedang terzalimi misalnya, kita tahu itu benar dalam agama kita. Dan pasukan yang membela itu mati syahid. Walaupun dia sedang ya membela orang-orang non-muslim. Sehingga perang antara mereka, karena kita sedang membela kebenaran di situ. Apa faedah bagi orang yang mengerjakan puasa sunnah Zulhijjah dari tanggal 1 sampai tanggal 9? Sudah saya sebutkan, ini kan hari-hari di mana yang lebih baik daripada jihad di jalan Allah, gitu kan? Dan sekarang kita tanggal 16 September ini masuk tanggal 2 Zulhijjah kalau kalender Indonesia, gitu kan? Karena kita lebaran tanggal 24. Inilah hari-hari emas yang sudah saya jelaskan. Hadis Nabi SAW, tidak ada hari-hari sepanjang tahun di mana amal soleh kalau dikerjakan dalamnya sunnah atau wajib lebih Allah cintai daripada yang dikerjakan di 10 awal bulan Zulhijjah. Lalu para sahabat mengatakan, jihad ya Rasulullah di jalan Allah, apakah itu juga belum bisa mengalahkan amal wajib dan sunnah di 10 awal Zulhijjah? Kata Nabi SAW, jihad pun tidak bisa mengalahkan kecuali seorang laki-laki yang keluar berperang membawa seluruh harta dan jiwanya lalu dia tidak membawa pulang keduanya. Maka sebagian ulama berijtihad mengatakan dianjurkan setiap muslim mengisi hari-harinya dengan ibadah. Di antaranya di siang hari dengan puasa, malam hari dengan sholat malam. Tentu ulama ada yang mengatakan tidak ada puasa 9 hari. Gitu kan? Puasa cuma tanggal 9 saja. Ini pendapat ulama. Ada pendapat lain yang mengatakan boleh berpuasa 9 hari itu. Beranjak dari dan ini dianggap puasa nafilah. Puasa tambahan. Ada hadis Bukhari berbunyi, kalau Nabi SAW pernah pulang ke rumahnya lalu menemui Aisyah dan berkata, wahai Aisyah, apakah engkau punya makanan? Dan hari itu bukan hari puasa ya, karena terbukti Nabi minta makanan. Tapi Aisyah bilang, enggak ada ya Rasulullah. Kata Nabi, kalau gitu saya puasa. Ulama mengatakan ini bukan puasa Senin Kamis, ini puasa tambahan. Orang kalau tidak punya makanan terus dia mau niat puasa boleh. Namanya puasa nafilah. Nah, karena 9 hari ini adalah hari yang lebih baik daripada jihad dan ada hadis tadi Nabi pernah berpuasa nafilah, maka dianjurkan puasa semaksimal mungkin karena puasa adalah ibadah yang besar pahalanya gitu ya. Bila tidak potong kuku dan rambut pada tanggal 1 dan sampai 9 akan mendapatkan pahala seperti orang yang berihram. Apakah berlaku pada orang yang ingin berkurban saja, Ustaz? Tentu tidak bisa dikatakan pahala seperti orang berihram, enggak ada dalil masalah itu ya. Itu ijtihad ulama saja. Jadi enggak ada dalil yang mengatakan orang kalau tidak potong kuku atau tidak potong rambut di 10 awal Zulhijjah sampai dia berkurban itu adalah ya larangan dari Nabi. Kalau seseorang akan berkurban, janganlah dia memotong rambutnya atau kukunya sampai dia berkurban dari tanggal 1 kemarin sampai lebaran nanti sampai dia berkurban. Sunnah, disunnahkan untuk tidak memotong kuku dan memotong rambut, bukan wajib ya. Ya, ini lebih dekat kepada sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Artinya kalau darurat antum mau potong memang darurat ya, sudah dipotong kalau darurat, tapi lebih afdal untuk tidak. Sebagian ulama berijtihad, bukan hadis ya, mengatakan karena orang yang mau berkurban seakan-akan dia berihram. Orang berihram tidak boleh potong kuku, tapi itu ijtihad bukan hadis. Jadi apakah dia seperti berihram atau tidak, intinya Nabi melarang untuk memotong kuku. Kita jalankan sunnah Nabi itu. Apa saja sunnah-sunnah dilakukan sebelum melakukan sholat Idul Adha? Apakah sama seperti Idul Fitri? Sunnahnya untuk tidak makan. Sunnahnya untuk tidak makan. Kalau Idul Fitri sunnahnya makan dulu. Tapi makan hanya sebagai syarat ya. Artinya karena sunnah Nabi mungkin makan sebuah kue, ya mungkin sedikit makanan. Jangan makan yang besar gitu kan. Jadi makan syarat saja karena Nabi sunnahnya makan. Dan Nabi SAW makan sebelum sholat Idul Fitri untuk membuktikan kepada para sahabat kalau puasa sudah selesai. Sementara Idul Adha beliau menunda makannya sampai selesai sholat Idul Adha, karena memang habis Idul Adha itu hari makan selama 4 hari. Dan ini keliru kalau ada yang mengatakan, oh berarti Idul Adha kita disuruh puasa subuh sampai sholat Idul Adha. Ini bukan puasa, karena puasa itu haram dilakukan di Id ya. Di lebaran tidak boleh puasa, haram. Dan yang dilarang di sini hanya makanan, minuman, hubungan suami istri boleh. Itu pun makan juga kalau lapar boleh. Ini kan sunnah ya, dianjurin gitu. Seperti itu. Habib itu apa Ustaz? Dan apa hubungannya dengan Habib di Indonesia? Kok banyak sekali pengikutnya? Kan sudah saya jelaskan dulu. Mereka mengatakan dirinya turunan Nabi SAW. Dan kalau saya pribadi ditanya apakah benar mereka turunan Nabi, saya mengatakan iya. Kalau saya pribadi, karena saya tahu beberapa teman-teman saya memang yang menelusuri jalur nasab mereka dan mereka keturunan Nabi memang ada, gitu kan? Itu benar. Tapi apakah mereka semuanya benar? Ya ini tinggal dilihat secara individu, gitu kan? Secara individu. Kalau yang mengikuti sunnah Nabi SAW berarti benar. mengikuti kakek-kakek mereka, ya benar. Tapi kalau mereka menjadi pentolan-pentolan justru seperti yang mengikuti Syiah, mengkafirkan sahabat, mengatakan Quran kurang, ya ini tidak ada hubungannya dengan jalur keturunannya. Makanya Nabi SAW pernah berkata, wahai Fatimah, lakukanlah kebaikan-kebaikan karena saya tidak bisa menolong kau di sisi Allah. Sampai bahkan Nabi SAW memanggil Bani Hashim, sukunya, lakukanlah kebaikan-kebaikan. Wahai Abbas, pamannya, lakukanlah kebaikan-kebaikan. Patuhlah pada Allah karena saya tidak bisa bantu kalian apapun. Kalau kalian memang melakukan kemaksiatan akan dihukum sama Allah. Tapi kalau kalian baik maka dapat syafaatku. Gitu kan? Seperti itu. Afwan Ustaz, pertanyaan saya di luar tema. Dari tadi di luar tema. Ya, ingin saya tanyakan, apakah pada hari kiamat nanti orang-orang pelaku perbuatan-perbuatan bid'ah akan dibangkitkan bersama dengan orang-orang yang mereka contohi dalam melakukan perbuatan tersebut? Misal orang yang mengikuti seorang kiai yang mengajarkan tentang perbuatan ibadah yang tidak dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah orang-orang yang mengikuti perbuatan kiai tersebut akan dibangkitkan bersama dengannya? Mohon penjelasannya Ustaz. Kalau apakah dibangkitkan bersamanya, Allahu a'lam. Ini saya tidak tahu dalilnya. Tapi pasti akan dibangkitkan, dan nanti setiap orang yang menjadi penyebab orang lain melakukan satu perbuatan yang Allah tidak ridhoi, Rasulullah SAW tidak contohkan, pasti akan dipertemukan di mahkamahnya Allah dan akan diminta pertanggungjawaban masing-masing. Itu ada di riwayat masalah itu. Tapi apakah dibangkitkan secara bersamaan, ini saya tidak tahu dalilnya. Di kampung daerah saya di Gunung Kidul banyak sekali kasus bunuh diri dengan gantung diri. Kira-kira 3 hari yang lalu terjadi tetangga saya bunuh diri dengan gantung diri di dapur. Dan yang saya tanyakan pengurusan jenazahnya, ya Ustaz, terutama bolehkah kita mensolatkannya? Kalau ulama enggak boleh mensolatinya. Kalau ulama dianjurkan untuk tidak mensolati orang yang bunuh diri dan orang yang masih punya utang. Karena memang ada hadis yang menjelaskan masalah itu. Ini yang panjang-panjang saya enggak jawab dulu ya. Masya Allah, ini panjang semua. Jadi para ulama tidak sholat, tapi umumnya muslimin boleh mengerjakan jenazahnya, memakamkannya, dan semoga saja Allah ampuni selama tidak berbuat syirik. Memang dosa besar ya, bunuh diri itu dosa besar, tapi tetap disolatin, diurus jenazahnya. Bagaimana dosa membunuh hewan cecak? Di rumah banyak cecak, membuang kotoran di lantai. Membunuh cecak pahala? Ini bagus pertanyaannya. Saya tadi lupa jelaskan. Jadi ada hewan malah kalau dibunuh dapat pahala. Di antaranya cecak itu, hadis Bukhari. Di mana Nabi SAW mengatakan membunuh cecak mendapatkan 100 pahala. Makanya Aisyah punya cambuk khusus untuk mencambuk cecak. Dan ulama membahas khusus masalah itu. Orang yang membunuh cecak dengan pukulan pertama mati dapat 100 pahala. Orang yang memukul sampai berapa kali maka akan mendapatkan dosa. Ya apa, dapat pahala sekian gitu kan. Kalau ditanya kenapa, ya itu hikmah dari Allah SWT. Kita tidak perlu tahu kenapanya gitu kan. Karena memang Allah SWT memerintahkan seperti itu. Ya, kita jalankan, kalau kita temukan nanti hikmahnya, ya Allahu a'lam. Walaupun ada yang mengatakan, kan cecak ada manfaatnya Ustaz, makan nyamuk, ya itu lain. Kita tidak bahas masalah itu, tapi karena adanya perintah agama. Kita sujud ke Ka'bah, bukan karena Ka'bahnya, karena ada perintahnya. Bukan karena batunya, gitu kan. Nabi Khidir membunuh anak yang sedang dia temuin di jalan, bukan karena dia benci anak itu, tapi karena perintah Allah ada di situ. Lain. Kita masuk di kancah peperangan, membunuh orang kafir, bukan karena orang kafirnya, tapi karena perintahnya. Kita disuruh mendakwai seseorang dan kita disuruh membenci keyakinannya, bukan individunya, bukan fisiknya, maka itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita puasa tidak makan ya memang kena perintah Allah, walaupun bukan karena kita benci makanan itu. Jadi difahamin ya. Amalan apa yang dicontohkan Nabi SAW 10 pertama Zulhijjah? Ini sudah saya jelaskan tadi. Saya mau tanya, apabila kita tidak sempat sholat sunnah qobliyah di masjid lalu saya kerjakan setelah sholat wajib di rumah, hukumnya gimana Ustaz? Boleh saja asal bukan setelah, sebenarnya boleh ya, hukumnya secara global boleh. Kalau Anda sudah sering melakukan amal-amal sunnah ini, misalnya sholat qobliyah rutin dikerjakan, qobliyah duhur, ya, qobliyah asar, kemudian apalah ya, qobliyah subuh yang dikenal dengan sunnatul fajr, itu kalau sudah rutin dikerjakan, kemudian satu waktu kita masuk masjid sudah iqamah, maka di sini ulama sepakat mengatakan bolehnya dia kerjakan setelah sholat wajib tersebut, walaupun itu waktu dilarang. Karena ada riwayat Bukhari menjelaskan bahwa Nabi SAW setelah sholat asar beliau sempat berdiri kemudian sholat sunnah, lalu sahabat semua duduk, gak ada yang ikut. Setelah itu Nabi SAW ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, apakah wahyu turun? Ada perubahan dalam masalah sholat? Selama ini Anda mengingatkan kami tidak ada ba'diyah asar. Kata Nabi SAW, ini sholat ba'diyah duhur saya. yang saya tadi lupa karena tersibukkan oleh satu kaum yang datang memiliki hajat dengan saya. Maka sekarang saya kerjakan. Sama dengan hadis Nabi yang berbunyi, kalau seseorang lupa sholatnya, maka dia kerjakan kapan dia ingat. Saat ini saya sedang memulai bisnis herbal untuk nutrisi otak. Mohon doanya Ustaz, semoga herbal ini bermanfaat untuk kesembuhan bagi yang mengkonsumsinya. InsyaAllah, mudah-mudahan fokus kepada bahan-bahan halal, ikhlaskan niat dengan modal halal, insyaAllah Allah berkahi. Mudah-mudahan Anda dan semua muslimin yang sedang berusaha diberikan berkah. Ciri-ciri orang munafik itu apa saja Ustaz? Apakah dosa-dosa kemunafikannya bisa terhapuskan dengan taubat? Nabi sudah sebutin kan, kalau dia berkata dia dusta, kalau dia diberikan amanah dia berkhianat, kalau dia berjanji dia mengingkari janjinya, dan kalau dia berdebat dia curang, gitu kan? Nah, dia selalu menggunakan cara-cara curang, cara-cara metode yang haram dalam agama. Maka itu ciri-ciri orang munafik. Jangan terpengaruh dengan namanya, karena pimpinan orang munafik di Madinah namanya Abdullah, gitu kan? Jadi kalau sekarang muncul di TV namanya Muhammad, Yusuf, Ahmad, kemudian benci Islam, itu biasa. Saya sih gak kaget gitu kan. Ya. Jika seseorang meninggal di hari Jumat, apakah bebas dari siksa kubur? Iya, jawabannya iya. Memang itu ada hadis sahih riwayat Bukhari menjelaskan masalah itu. Ini teman-teman yang minum, maaf tadi ada saya lihat yang minum dengan tangan kiri ya. Itu tidak boleh dalam agama Islam. Anda dianjurkan minum dan makan dengan tangan kanan. Karena kata Nabi SAW, makan, janganlah kalian makan dan minum dengan tangan kiri, karena syaitan makan dan minum dengan tangan kiri. Saya pernah hadir di majelis ilmunya Syekh Utsaimin rahimahullah, seorang ulama yang luar biasa. Setiap habis sholat terawih kalau Ramadan waktu beliau masih hidup, itu beliau di lantai dua Masjid Haram selalu duduk buat halaqah. Dan yang beliau bahas ayat yang tadi dibaca oleh imam. Jadi 30 hari Ramadan itu 30 juz tamat Al-Quran tafsirnya. Luar biasa gitu. Dan beliau selalu sebutkan ilmu-ilmu. Nah, satu waktu saya pas hadir, saya tidak tiap hari tentunya hadir, pada saat itu sempat saya hadir beberapa kali alhamdulillah. Ada begitu beliau hadir, beliau bilang, "Saya kemarin sebutkan syair. Siapa yang bisa sebutin?" Ada satu orang angkat tangan. "Saya Syekh." Angkat tangan pakai tangan kiri. Kata Syekhnya, "Karena kau angkat tangan kiri, saya enggak kasih kamu kesempatan menjawab. Mestinya juga kan sunnah Nabi tangan kanan." Lalu ada anak kecil yang pakai tangan kanan lalu dikasih kesempatan menjawab. Jadi sampai pada tingkat itu para ulama mendidik kita untuk membiasakan menerapkan sunnah Nabi SAW. Jangan biarkan makanan dan minuman untuk syaitan. Karena kalau kita dengan tangan kiri atau lupa baca bismillah itu diambil oleh dia, oleh syaitan itu. Jangan dikasih, itu musuh kita. Mengenai sunnah dalam berkurban, apakah Rasulullah meniatkan atau membeli hewan kurban untuk setiap istri-istrinya dan anak-anaknya? Ini enggak ada riwayat khusus menjelaskan masalah itu. Tapi Nabi SAW tadi saya bilang pernah mengatakan ini untukku dan umatku yang belum menyembelih. Setahu saya ulama fikih mengatakan lebih afdal difahamin bahwasanya kurban itu ibadah individual. Jadi kalau misalnya suami punya uang, istri juga punya uang, masing-masing punya tabungan. Sampai pada Idul Adha dan mereka cukup membeli hewan kurban, maka dua-duanya wajib mengerjakannya. Jadi secara individu, jangan kena suami sudah kerjakan, istrinya menganggap gugur, itu enggak boleh. Ya. Mohon nasihatnya Ustaz, saat ini usia saya 27 tahun dan sedang ikhtiar mencari istri. Ana mencoba meminta bantuan teman-teman yang sudah menikah namun qadarullah belum dapat. Kemudian ana mencoba ikut biro jodoh online. Akan tapi yang menawarkan diri untuk ta'aruf kebanyakan janda. Yang masih gadis malah enggak ada respon. Ya. Sedangkan orang tua ana menginginkan ana menikah dengan gadis dan ana sendiri juga lebih srek dengan yang gadis terutama yang bercadar. Mohon nasihatnya Ustaz. Saya mau nasihatin apa kira-kira nih? Ya ikutlah di sini ada teman-teman buat buka pendaftaran gitu kan. Enggak usah online. Di pengajian kita insyaallah ada pendaftaran dan setahu saya teman-teman laporin ke saya itu kalau akhwatnya sudah lebih banyak mendaftar daripada ikhwah. Ya, jadi lebih banyak sekarang akhwat sudah banyak mendaftar siap menikah dan insya Allah masih gadis. Ini mudah-mudahan ada jodohnya ya. Dosa apa saja yang seorang muslim terancam kekal di neraka? Tolong dijelaskan. Jadi mati dalam keadaan kafir, syirik, munafik ya. Kemudian membunuh seorang muslim ya, secara sengaja tadi orang mukmin. Itu yang disebutkan, murtad dari agama. Selain daripada itu Allah alam yang saya tahu tidak ada yang kekal di neraka. Tidak ada, insya Allah diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bab sihir, ini nanti pertemuan akan datang. Nanti bab yang ketiga insya Allah masalah sihir. Nanti baru bertanya masalah sihir. Minggu kemarin Anda bertanya, cuma Anda rasa belum mengena di inti sari pertanyaan. Jadi saya jelaskan dari pokok pertanyaannya. Bagaimana hukumnya orang yang mengatakan istilah sunnah rasul yang populer di masyarakat di malam Jumat adalah penghapusan istilah? Ini kan sudah dijelasin. Yang dimaksud pertanyaan di sini bukan amalannya Ustaz, tapi kata secara etimologisnya bahasa, seolah-olah kata sunnah rasul itu hanya diidentikan dengan hubungan suami istri, padahal sunnah rasul ini kan banyak, ada memanjangkan jenggot, tidak isbal. Apakah orang yang mengatakan istilah kata sunnah rasul tersebut sebaiknya kata tersebut tidak digunakan? Sebenarnya hadis ini sudah saya katakan, saya pribadi enggak menemukan hadis itu. Saya enggak menemukan hadis itu masalah orang berhubungan biologis di malam Jumat, tapi yang ada hari Jumat. Kalau masalah memang orang mau menjalankan hubungan suami istri di hari Jumat dan malam Jumat itu sudah dianggap hari Jumat, maka boleh dia mengatakan, oh ini karena sunnah rasul, boleh, enggak ada masalah. Kalau masalah dikatakan identik sunnah rasul dengan biologis, ya memang benar, karena itu kan memang sedang menjalankan sunnah rasul. Tapi bukan berarti menutup perilaku-perilaku yang lain. Sholat sunnah juga benar, memelihara jenggot juga benar. Semua yang kita lakukan adalah sunnah rasul. Sama halnya kalau orang bilang pelihara jenggot itu sunnah rasul, benar. Sebagaimana dia katakan hubungan biologis dari Jumat sunnah rasul, karena memang itu semua ada hadisnya kan. Berarti memang sunnah rasul, tidak ada sesuatu yang salah di situ. Bagaimana hukum membunuh binatang tanpa hak seperti berburu untuk senang-senang? Apakah termasuk dosa besar? Kalau dia berburu niatnya untuk makan, ya makan itu halal. Tapi kalau dia berburu hanya untuk membunuh-bunuh hewan sembarangan itu nggak boleh, haram itu. Surah Al-Maidah menjelaskan masalah itu. Jadi hewan ayat 4 ya menjelaskan tentang kita bolehnya mengkonsumsi, boleh menggunakan anjing berburu, boleh berburu bila yang kita buru itu adalah hewan-hewan yang dimakan. Allah suruh makan, artinya hewan yang halal untuk dimakan. Selain itu tidak boleh. Jadi kalau hanya senang-senang, apa saja hewan yang dilihat, main ditembak saja sembarangan, itu enggak boleh dalam Islam. Terkait dosa besar menjerumuskan jiwa ke dalam kematian, apakah kontrasepsi ini sudah tadi ya? Nah, salah KB, baik. Di samping rumah Ana ada tanah kosong, pemiliknya sudah meninggal dan tidak mempunyai ahli waris dan tanah tersebut tidak ada yang mengurusi selama 30 tahun. Boleh tanah itu ditanami dan hasilnya bagi-bagi tetangga? Sebaiknya jangan, itu tanah syubhat, jauhi. Jangan, tidak usah. Ya, insya Allah ada rezeki beli langsung sayur jadi, enggak usah repot-repot tanam. Nah, itu bahaya syubhat ya. Apakah merokok termasuk membunuh? Iya, membunuh itu. Haram. Saya kemarin live di Bisol, ada satu bapak yang telepon. Dia bilang, Ustaz, saya membahas yang minggu lalu nih Ustaz. Katanya Ustaz bilang rokok itu haram begini, begitu dengan beragam dalil. Tapi kan Ustaz, dari sebelum Ustaz lahir, dan saya pun lahir gitu kan, ini sudah ditahu kalau rokok itu makruh. Gitu. Kenapa kok sekarang tiba-tiba berubah nih? Ternyata hostnya pintar nih yang temanin saya waktu itu, dia bilang, Pak sebentar, Bapak masih merokok? Dia bilang, iya. Ternyata dia memang masih merokok, mencari jalan untuk membenarkan itu. Gitu. Jadi gak boleh, jelas. Sesuatu yang bahaya lebih besar daripada manfaatnya, hukumnya haram. Dan teman-teman tinggalkan udah rokok ini. Apa ini? Ya, itu was-was syaitan. Ganti dengan sesuatu yang bermanfaat. Ya, makan sesuatu yang bermanfaat. Untuk apa rokok? Apa manfaatnya? Mulutnya bau, dadanya sakit. Ya, racunnya ada berapa ratus racun di situ. Untuk apa? Manfaatnya tidak ada. Cuma sugesti saja itu. Sungguh sugesti, oh iya ini lebih percaya diri, saya tidak bisa berpikir, dan sudah sering saya jelaskan masalah itu. Ya. Jadi sebaiknya dijauhi. Larikanlah kepada hal-hal yang bermanfaat. Sampai di Saudi itu dipasang pelang besar-besar, dikatakan kalau seandainya perokok itu mensedekahkan uang rokoknya tiap hari, maka dia orang yang paling bahagia. Karena kalau satu bungkus 10 ribu tiap hari 10 ribu disedekahin, itu rutin, itu luar biasa sedekahnya itu. Gitu kan? Daripada dia harus membakar, menyakiti orang lain, dia juga sakit. Sebenarnya itu sakit ya, penyakit itu enggak boleh. Dan sudah sering saya bahasakan. Bagaimana kalau kita tidak tahu efek seperti tadi minum obat lalu meninggal, apakah termasuk bunuh diri? Tentu tidak saja ya. Kalau kita tidak tahu, ini kan saya bahasakan tahu tadi ya. Saya sudah bilang dia tahu listrik ini berefek, obat ini kalau dia minum berbahaya, dia tahu, maka itu baru masuk. Bagaimana jika ada suatu pemerintah Muslim tapi pada akhirnya melegalkan minuman keras, dosanya, hukumannya dan hukumnya dan lain-lain? Apa maksudnya ditanya? Tentu saja berdosa ya, yang menghalalkan itu berdosa. Karena Nabi SAW mengatakan Allah melaknat ya saksi minuman khamr itu, yang menandatanganin, yang menjual, yang membawa, yang meminum, yang punya modal, semua kena laknat, diangkat ya, apa namanya? Dilaknat itu diangkat berkah hidupnya. Bagaimana jika sekarang perang antara negara padahal kita Muslim tersebar di banyak negara. Apa yang ditanyakan? Jadi maksudnya apakah kalau terjadi perang antara negara kita harus membela gitu mungkin ya? Tentu kita membela kebenaran. Saya sudah bilang tadi, tolak ukurnya benar, benar atau salah. Kalau benar, kita membela kebenaran sesuai dengan pandangan agama, kita termasuk berperang. Walaupun yang dihadapin itu ada muslimnya. Sama muslim kalau dia masuk dengan pasukan non muslim dan dia tahu ini kebenaran yang sedang dia bela, termasuk dia, dan itu benar di mata Allah, maka berarti dia juga termasuk mendapatkan syahid insyaallah. Bagaimana Bilal dengan sahabat lain yang membunuh, apa ini kok robek? Umayyah bin Khalaf mungkin yang dimaksud yang kemarin ya, yang saya jelaskan di Tabligh Akbar itu. Tentu saja di sini waktu Nabi SAW hidup, Nabi SAW penentu keputusan. Jadi waktu Nabi SAW tahu tentang kasus ya Bilal membunuh Umayyah bin Khalaf dan itu dikeroyokin dengan rame-rame para sahabat, sementara memang waktu itu Umayyah bin Khalaf belum dibawa ke Nabi SAW. Jadi kalau di kancah peperangan, tawanan perang itu akan dianggap tawanan kalau sudah dilaporkan kepada pimpinan perang, gitu kan? Selama mereka masih berserakan di lapangan perang, ya, di medan perang, dan masih dianggap berbahaya, maka masih boleh dibunuh, gitu kan? Tapi kalau sudah dibawa, dikumpulin, di pimpinan perang sudah tahu, maka itu sudah tidak boleh lagi dibunuh, gitu kan? Itu sudah akan dibagi oleh pimpinan. Kasus Umayyah bin Khalaf ini memang masih sementara dibawa oleh Abdurrahman bin Auf menuju ke kemah Nabi. Memang belum sampai, masih di kancah peperangan. Maka Bilal menyerangnya karena tahu bagaimana kejahatan dia pada saat di Mekah. Jadi itu berbeda ya, itu tidak masalah. Bagaimana dengan membunuh hewan yang dilarang untuk dibunuh? Sudah tadi ini masalah semut dan seterusnya. Kami bermaksud mengadakan resepsi pernikahan anak kami. Bolehkah mengadakan pengajian atau yasinan sebelum hari H? Baiknya dihadiri bapak-bapak dan ibu-ibu. Kalau pengajian boleh. Kalau membaca ayat Al-Quran, ini yang masih diperselisihkan oleh para ulama. Gitu kan? Pengajian boleh. Misalnya pengajian itu majelis ilmu untuk menjelaskan kepada calon mempelai, menjelaskan kepada keluarga-keluarga tentang bagaimana pernikahan dalam Islam, itu dibolehkan. Allahu'alam, ini yang saya tahu. Tapi kalau membaca surah Yasin secara khusus, membaca ayat Al-Quran secara khusus, ini masih berbicara tentang masalah hukum ada dalilnya atau tidak. Gitu ya. Lebih aman untuk tidak dilakukan. Jadi kita sebagai seorang muslim, setiap kali ingin melakukan satu perbuatan, jangan lakukan kecuali sudah tanya Nabi SAW melakukan seperti apa. Kita punya sejarah kok. Bagaimana Nabi SAW waktu menghadapi pernikahan-pernikahan sahabat gitu kan. Beliau sendiri pada saat menikah dengan istrinya dan para sahabat hadir, tidak pernah ada pembacaan ayat Al-Quran di rumah itu. Cuma datang Nabi SAW mengundang mereka pada saat Nabi menikah dengan Zainab, dan mereka hanya masih duduk ngobrol-ngobrol pada saat itu, dan Nabi malu menegur mereka. Turun ayat Al-Quran mengingatkan para sahabat, kalau kalian sudah datang ke acara pernikahan Nabi, maka selesai makan pulanglah, kata Allah. Itu perintah dalam Al-Quran gitu kan. Karena Nabi malu menegur kalian, tapi Allah tidak malu mengingatkan kebaikan. Jadi itu perbuatan, itu yang kita lakukan. Dia contohin Nabi SAW. Seperti dikatakan tadi bahwa syahid seorang mukmin apabila terbunuh dalam peperangan melawan kafir. Bagaimana apabila peperangan itu bukan perang fisik, melainkan perang fikiran dan politik? Contoh memerangi Jil, Syiah dan Ahmadiyah yang jelas-jelas mereka berKTP Muslim tapi tauhidnya menyimpang. Kalau Anda sampai dibunuh oleh mereka, insya Allah itu mati syahid karena membela kebenaran. Pokoknya selama membela kebenaran yang dianggap benar dalam agama, maka insya Allah syahid itu. Barakallahu fiik ya guru kami, bagaimana urutan keutamaan dari hewan kurban? Kambing dan domba yang paling afdal, kemudian datang setelahnya sapi dan unta. Dan kambing dan domba ini minimal umur setahun, sapi 2 tahun dan juga unta 5 tahun. Boleh jantan, boleh betina, dan yang penting syaratnya tidak cacat, dan dianjurkan setiap muslim minimal 1 ekor kalau dia mampu. Jadi kalau sapi misalnya boleh partisipasi 7 orang, jangan dipaksain 7 orang kalau kita mampu sendiri. Jangan dibagi-bagi pahalanya. Ambil aja sendiri kalau bisa. Selama kita bisa, kita ambil semua. Kalau kita enggak bisa, baru ajak orang lain. Maka itu juga pahalanya besar. Dahulukan, kalau kita sudah ada di situ andil, kemudian kita ajak orang lain terlibat, boleh. Tapi kalau kita ambil andil yang maksimal lah setelah kita lakukan itu. Itu yang mestinya dilakukan. Allahu'alam. Jadi tetap didahulukan kambing ya. Kapan saat wanita melakukan sholat duhur di hari Jumat afdolnya? Apakah setelah azan atau habis sholat Jumat? Tentu setelah azan. Ulama sepakat mengatakan tidak harus menunggu selesai khutbah. Boleh setelah azan duhur perempuan sudah boleh sholat azan Jumat sudah perempuan sudah boleh sholat duhur. Apakah gelar sallallahu alaihi wasallam hanya untuk Nabi Muhammad atau nabi-nabi lain? Apakah kita juga bersalawat untuk mereka? Tentu untuk semuanya ya. Tapi biasanya kalau nabi-nabi yang lain itu lebih fokus kepada alaihi salatu wassalam. Tapi boleh kita mengatakan Isa sallallahu alaihi wasallam boleh karena semua nabi-nabi memang diberikan salam kepada mereka. Apabila Qabil berarti mendapat dosa tiap keturunan Adam membunuh. Iya, tentu saja dan itu hadis tadi sudah menyebutkan masalah itu. Karena dia yang paling pertama menjadi pecontoh ya dalam perbuatan itu. Ini sudah sama tadi pertanyaannya amalan apa yang dilakukan di bulan Zulhijjah? Apa fadilah bagi orang yang berkurban? Ya, ini dapat pahala, pahala besar karena Nabi Allah SWT mengatakan dalam Al-Qur'an, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fashalli rabbika wanhar." Salatlah Idul Adha hai Muhammad dan berkurban setelahnya. Ada perintah fi'lul amr, pahalanya besar. Kena pakai perintah. Dan kalau ada perintah, berarti hukumnya wajib. Ini. Sama Nabi SAW juga mengerjakannya, maka orang mengerjakannya dapat pahala. Ya, insya Allah dapat pahala dari sembelihannya, dapat pahala dari uang yang disedekahkan, dapat pahala juga dari memakan dagingnya. Ini. Larangan apa saja yang dihindari bagi orang yang berkurban? Kenapa hukumnya kalau melanggar? Setahu saya cuma sunnah saja tadi, tidak memotong kuku dan memotong rambut. Selebihnya enggak ada masalah. Apa pendapat Ustaz tentang buku Fikih Sunnah karangan Said Sabiq? Setahu saya itu buku yang bagus sebenarnya ya. Buku yang bagus. Cuma memang sebagian ulama sudah berijtihad coba menggali lagi buku itu. Kemudian mengeluarkan judul buku sekarang namanya Sahih Fikih Sunnah. Sudah terbit. Jadi hadis-hadis yang lemah dikesampingkan dan ditulis di footnote kalau ini lemah kemudian dimuat hadis-hadis sahihnya dan saya tahu sudah terjemahan bahasa Indonesia malah ada terbitan pustaka Tazkiyah menerbitkan buku judulnya Sahih Fikih Sunnah yang tadinya Fikih Sunnah cuma satu jilid ini malah menjadi lima jilid dengan keterangan-keterangannya. Allahu alam, yang saya tahu itu bagus ya. Cuman yang lebih baik kalau dicari yang sudah revisi, yang sudah diperbaiki, jangan yang induk awalnya karena masih banyak hadis yang diluruskan oleh ulama. Bagaimana cara menghadapi suatu kasus korupsi jika saya menemukan apa ini kasus tersebut? Ingkar mungkar, kalau kelihatan depan mata kita harus ingkar mungkar dengan cara meluruskan, menasihatin, melaporkan kalau sampai dia tidak mau meninggalkan. Harus dikerjakan, diingkar mungkar dan tidak boleh didiamin. Ustaz, jika puasa Daud lalu di bulan Zulhijjah ini saya ingin mendapatkan pahala keutamaan seperti jihad, jiwa dan harta. Lalu meninggalkan tidak membawa kembali keduanya. Saya puasa 1-9, tidak Daud. Saran saya kalau sudah Daud tetap puasa Daud saja. Karena puasa Daud tetap mendapatkan pahala juga di Zulhijjah gitu kan. Tetap aja. Tapi kalau Anda mau batalkan, boleh saja batalkan puasa Daud. Karena sunnah. Sunnah boleh kita batalin kapan saja. Dibatalin puasa Daudnya lalu diniatkan puasa nanti baru dilanjutin lagi puasa Daud. Boleh saja. Tapi sudah batal puasa Daudnya. Karena syarat puasa Daud harus sehari puasa, sehari tidak gitu kan. Kalau saran saya lanjutin aja puasa Daudnya, tetap itu lebih afdal. Karena tidak bisa dibantah sabda Nabi SAW, afdal siyami saumu Daud. Ya. Puasa yang paling afdal puasanya Nabi Daud. Kana yasumu yawman yuftir yawman. Dia berpuasa sehari, dia berbuka puasa sehari. Jadi itu lebih afdal. Ini sudah pernah ya, sudah sering. Ya, yang sudah sering saya lewatkan saja ya. Saya mau tanya, ada teman saya punya kebiasaan, maaf, suka kentut sembarangan. Terkadang di kantor ketika semua pada kumpul, ia melakukan terkesan sengaja. Menurut Ustaz bagaimana perilaku seperti ini? Ini adab ya. Jadi dia tidak haram, tapi adab. Adabnya, jadi lebih baik jangan. Subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan fitrah di dalam diri kita. Jadi ada hal-hal yang memang secara alami manusia enggak suka dan itu Allah sudah tentukan sebagai hal yang tidak baik. Misal tiba-tiba orang lewat kita tepukin tanpa sebab atau kita iseng teriak di kupingnya orang atau kita ngupil di depan orang, meludah sembarangan. Ya tadi maaf kentut sembarangan. Itu pasti semua orang nilai buruk. Enggak ada orang yang nilai baik walaupun orang kafir gitu kan. Secara fitrah berarti itu kata ulama masuk dalam adab pergaulan. Harusnya dijauhi. Dan jangan dia bangga dengan perilaku buruk seperti itu masuk dalam bab akhlak ya. Ada bab akhlak itu sebagian dia jaga, lebih baik dia jaga. Karena kata ulama hal-hal yang berbau akhlak ini adalah bagaimana seseorang menjauhi semua yang manusia tidak suka secara alami. Termasuk tadi, maaf, buang angin sembarangan, hal-hal yang pasti orang lihat, oh buruk, orang semua nilai buruk walaupun tidak kenal dia. Kalau dijauhi berarti dia punya akhlak yang baik. Dan ingat kata Nabi SAW, tidak ada yang lebih berat di timbangan hari kiamat dibandingkan dengan akhlak yang mulia. Termasuk akhlak sih. Jadi jangan dianggap itu sebuah prestasi, malah ketawa, malah ngakak, malah dia bangga kalau itu dianggap sebagai sebuah simbol dari dia, itu malah tidak baik, harus diubah. Siapa kelompok ISIS, Syiah dan Wahabi? Apa fadilah bagi orang yang mati syahid? ISIS tentu kelompok yang mereka membentuk kesatuan, memfokus untuk mendirikan khilafah di Syria dan Baghdad di Irak. Jadi ISIS itu Syria dan Irak, gitu kan, untuk mendirikan negara di sana dengan cara-cara yang mereka lakukan. Sampai sekarang yang saya temukan adalah para ulama menegur perilaku-perilaku mereka dari cara-cara untuk membunuh semua orang yang tidak faham, gitu kan. Kemudian banyaknya hal-hal yang sekarang ini terbuka. Ada banyak tulisan-tulisan sekarang, artikel dalam bahasa Arab, foto-foto yang ditemukan. Jadi pimpinan-pimpinan mereka ini bersatu satu sama yang lain. Jadi seakan-akan sengaja dibentuk untuk meributkan umat Islam ini, gitu kan. Itu yang lahir. Sekarang ini kayak ribut sekali antara ISIS sama Syiah. Dua-duanya punya pemahaman-pemahaman yang perlu diluruskan. Dan jelas pemahaman mereka dibongkar oleh para ulama dan disampaikan. Jadi memang sebaiknya dijauhi. Dua-duanya ini dijauhi. Kalau masalah Wahabi itu istilah yang digunakan oleh orang-orang Syiah untuk meredam dan membuat kaum muslimin tidak menyukai orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi. Karena yang dikatakan Wahabi itu orang yang malah sibuk dengan mengikuti sunnah Nabi. Dan yang paling banyak membongkar kedok orang-orang Syiah adalah ulama-ulama di Saudi. Dan kita tahu sendiri, kita enggak bisa bohongin, tidak bisa dibantah fakta sejarah. Nabi SAW lahir di Mekah, 13 tahun di Mekah, dan dakwah sempurna agama Islam di Madinah. Di mana-mana orang tahu sumber sesuatu itu adalah tempat mengambilnya, gitu kan. Jadi ilmu Islam itu tidak akan pernah berubah. Madinah dan Mekah kan menjadi basis. Nah, ulama-ulama sana itu sampai sekarang masih mempertahankan tradisi, mempertahankan sunnah Nabi dari zaman sahabat tabi'in sampai sekarang. Masih mereka punya halaqah di Masjid Nabawi, menyampaikan hadis-hadis Nabi, meluruskan kesalahan-kesalahan. Dan yang paling banyak membawakan kedok Syiah, ya, dan ini juga kelompok ISIS, ini adalah ulama-ulama di Saudi. Maka mereka disorotin. Nah, disorotinnya supaya jangan cuma ini saja yang dibongkar kedoknya, mereka juga menakut-nakuti umat-umat Islam ini ada Wahabi nih. Wahabi itu apa? Orang-orang garis keras, fundamentalis lah, teroris lah, dan segala macam istilah, gitu kan. Kalau saya sih enggak usah terpengaruh dengan itu ya. Kalau saya, yang penting kita menjalankan sunnah Nabi. Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan dalam surah Saf, Allah akan memperlihatkan agamanya walaupun orang kafir, orang musyrik nolak, kita tetap komit menjalankan, sudah selesai. Bolehkah menjabat takhir sholat maghrib dan isya atau duhur dan asar tanpa ada udur? Setahu saya tidak boleh. Setahu saya pendapat yang paling kuat itu tidak boleh. Gitu kan? Kalau sesekali seseorang menjama antara duhur sama asar, maghrib sama isya, masuk dalam hadis Nabi, Nabi SAW pernah menjama tanpa ada udur, tanpa ada azan dan tanpa ada banjir, tanpa ada badai, tanpa musafir. Mungkin sekali dia mengerjakannya dalam hidupnya, itu mungkin. Tapi kan mayoritas waktunya Nabi SAW mengerjakannya di waktunya masing-masing, gitu kan. Umumnya yang hadis kita lihat, jama' dan qasar ini dilakukan, terutama jama' itu pada saat safar. Pada saat safar. Dan kita tahu semua hadis tentang fadilah mengerjakan sholat di awal waktunya, gitu kan. Jadi masing-masing di awal waktu. Bolehkah suami berkurban atas nama istrinya sedangkan dia kepala rumah tangga? Kalau seseorang mau berkurban untuk orang lain atau mengerjakan ibadah untuk orang lain, siapapun dia, suami kah, istri kah, orang tua kah, anak, dia harus kerjakan dulu. Kalau dia sudah kerjakan, dia punya duit, bisa beli sapi satu atau beli kambing satu, ada lebih. Kemudian istrinya tidak punya duit, dia mau kasih, ini loh kamu pakai untuk kamu kurban juga, itu boleh, gak ada masalah. Tetapi tetap lebih afdal buat dia sendiri. Kita mampu buat potong dua ekor, ya dua ekor buat diri kita sendiri, karena kita memang lebih butuh pahalanya. Kita mampu 10 ekor buat kita semua, gak usah dikasih ke orang lain. Karena kalau kita punya duit, berarti yang kena hukum wajib adalah kita. Istri, orang tua, suami, kalau mereka tidak punya duit, mereka tidak kena hukum wajibnya. Kan itu? Sementara kita lebih membutuhkan pahala itu. Sebanyak apapun ibadah yang kita kerjakan, kita membutuhkan pahalanya. Karena gak ada jaminan sudah diterima semuanya. Dan juga memang kita butuh sebanyak mungkin untuk meninggikan derajat di surga. Gitu kan? Jadi ulama mengatakan tetap lebih afdol dia dahulukan dirinya. Benarkah membaca surah Al-Mulk setelah sholat isya dapat membebaskan kita dari siksa kubur? Bukan selepas sholat isya ya. Siapa yang membaca dalam hadis dikatakan 30 ayat dalam Al-Quran yang kalau dia baca gitu kan, setiap harinya, bukan habis isya, setiap harinya, maka dia akan selamat dari fitnah kubur. Itu yang ada, setiap hari. Jadi dianjurkan memang membaca. Pak Ustaz, semisal pilot di hadapan pilihan untuk memasuki awan yang cukup berbahaya atau mencoba kembali ke bandara, asal dengan keputusan apabila balik ke bandara maka jadwal penerbangan akan kacau, sedangkan apabila masuk ke awan maka dapat membahayakan penerbangan. Namun dalam pandangan pilot, memasuki awan tersebut adalah pilihan yang lebih baik karena si pilot merasa masih bisa mengendalikan pesawat. Namun yang terjadi ternyata pesawat mengalami kecelakaan dan menyebabkan penumpang meninggal dunia. Apakah pilot tersebut termasuk pembunuh sedangkan pilot hanya salah mengambil keputusan? Subhanallah, sebelum orang mengambil satu keputusan, siapapun dia ya, Allah subhanahu wa ta'ala dengan kemahaadilannya itu selalu memberikan kepada jiwanya ada keputusan yang lebih dominan. Asal dia minta petunjuk sama Allah, Allah kasih dominan. Sebelum dia mengerjakannya, keluar atau enggak ya, nanti akan ada yang dominan. Maka dia ikuti yang dominan itu. Kalau di sini dia betul-betul murni tahu sebagai pengalaman, pernah sekali dua kali dia masuk ke awan, ternyata awan itu masih bisa ditanggulangin sama dia dan kira-kira hampir samalah keadaannya. Dia berijtihad, maka dia tidak berdosa. Tapi dia tahu secara ilmu dan ini juga memang berbahaya sekali kalau dia masuk akan mematikan, dia kembali, enggak usah ambil risiko. Masalah penerbangan kacau jadwal ya, memang cuaca lagi begitu. Tentu kalau dia mengatakan jelas kalau masuk lebih dominan akan jatuh dan terbunuh. Sementara kalau kembali hanya sekedar jadwal yang kacau, ya kembalilah. Tidak mungkin dia mengorbankan orang kemudian gara-gara nanti jadwal dikhawatirkan kacau di bandara. Orang juga tahu di bandara lagi ada di atas masalah. Orang kalau lagi badai walaupun kacau di bawah, diberikan kesempatan berangkat pun mungkin orang gak mau. Karena orang tahu di atas ini ada masalah. Tentu lebih baik dia kembali. Kalau saya melihat Allahu a'lam, lebih baik dia kembali. Kalau dia tahu itu berbahaya dan dia paksakan, maka dia termasuk membunuh. Gak boleh kan gitu. Bagaimana Islam memandang eksekusi hukuman mati yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia dalam aturan perundang-undangan saat ini? Seperti contohnya hukuman mati yang dilaksanakan kepada para tersangka pelaku pengedar narkoba beberapa waktu yang lalu, apakah itu termasuk dalam pasal pembunuhan dalam dosa besar? Tentu saja tidak ya, tidak, setahu saya tidak. Karena itu termasuk dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi, maka itu boleh dibunuh dalam Islam. Cuma memang proses pembunuhan Islam kan ada kisos yang dipenggal kepala. Ulama, sebagian ulama fikih mengatakan kisos kepala ini apakah hukumnya mutlak pakai pedang atau boleh dialihkan dengan cara yang lain. Itu khilaf diantara ulama tentang masalah itu. Tapi ada pendapat yang mengatakan intinya dia dieksekusi mati. Sebab kalau dia mati maka akan selesai kejahatannya. Sebuah negara melakukan dengan penembakan maka itu bukan berarti membunuh, bukan dosa besar. Pemerintah enggak berdosa karena memang eksekusinya harus begitu. Apalagi memang dalam hukum syar'i orang yang sudah menyebar kerusakan memang dipenggal gitu kan. Memang dibunuh, maka itu insyaallah tidak ada masalah. Tetapi lebih sesuai dengan sunnah kalau dia pakai kisos ya, dengan pedang. Mengenai puasa di awal bulan Zulhijjah, apakah pelaksanaannya ini sudah tadi ya? Tinggal 5 menit, 10 menit lagi. Afwan, di luar tema. Apakah bisnis yang dijalankan oleh Abdurrahman ibn Auf selain dari usaha dalam perdagangan, mengingat banyaknya pendapatan beliau pada saat sebelum dan sesudah hijrah ke Madinah? Setahu saya cuma perdagangan. Beliau fokus perdagangan, tetapi perdagangan yang diikuti dengan modal yang halal, kejujuran, dan juga bersedekah. Itu kata kunci dan sudah panjang lebar kita jelaskan 5 jam tabligh akbar. Kembali mendengar ceramahnya insya Allah akan dapat jawaban. Berdasarkan materi yang Ustaz sampaikan hari Ahad kemarin, Abdurrahman ibn Auf pernah mensedekahkan 1 peti emas, bahkan sampai 2 peti emas. Yang ingin saya tanyakan, pada saat itu kemanakah penyaluran sedekah atau zakat pada zaman pemerintahan Nabi SAW di Madinah? Apakah hanya disalurkan pada masyarakat sekitar Madinah saja, mengingat banyaknya sahabat Nabi yang bersedekah dan jumlahnya tidak sedikit? Setahu saya di sekitar Madinah pada saat itu, di sekitar Madinah. Dan memang